بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين حضرات مسلمين مسلمات رحمك الله سبحانه وتعالى. Kita menyambung ke halaman 371 hadis 146. Kita masih di bawah tajuk tidak berlebihan dalam ketaatan. Tempoh hari kita bincang bahawa kita dilarang daripada tanattu'. Tanattu' yakni berlebihan dalam kemampuan beribadah. Dan hadis 146, وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليسلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. حديث متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata atau bercerita bahawa Nabi SAW pernah masuk masjid dan ternyata di dalamnya terdapat tambang yang terikat di antara dua tiang. Artinya tali ya yang terikat di antara dua tiang untuk apa bergayut. Maka Rasulullah SAW beliau bertanya, tali apa ini? Para sahabat menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Jika dia merasa lelah atau letih beribadah, dia berpegang pada tali tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, lepaskanlah tali itu. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan solat pada waktu semangat. Dan jika dia merasa malas, maka hendaklah dia berbaring, yakni tidur. Hadis muttafaq alaih. Yakni tidak boleh dipaksa. Sebab ada orang yang semangatnya lebih bila mengerjakan ibadah, terutama qiyamul lail, terutama yang mereka tidak mengetahui sunnah, berlebihan sehingga melebihi bukan 23 sebagaimana yang dilakukan pada bulan Ramadan, lebih daripada itu. Sehingga saya menjumpai seorang pelajar, tapi sekarang alhamdulillah sudah berubah, dia mengatakan, dulu ustaz saya tak kira nak sembahyang malam, tak kira, mungkin lebih daripada 50 rakaat atau 60 rakaat. Saya tanya, bagaimana anda boleh mengerjakan seperti itu? Gurunya mengajarkan dia melalui sebuah hadis, yang mana hadisnya sebenarnya bila saya cek hadisnya adalah hadis palsu. Tafakkaru sa'a khairun min alfi as-salah. Berfikir sesaat lebih baik daripada 1000 solat. Jadi oleh kerana ada kalimah 1000 solat, maka diajarkan anak muridnya waktu malam solatlah sebanyak banyak. Apa yang kita katakan di sini, dia melakukannya dengan semangat tapi besoknya dah letih. Bukan saja malam yang menjadikan letih ibadah, menjejaskan waktu siang, tapi malam-malam berikutnya dia pun tidak mampu. Tetapi di dalam Islam, sembahyang malam tidak lebih daripada 11, Kalau kamu nak sembahyang, 11 alhamdulillah. Kalau kurang tak ada masalah. Lebih, kalau menjadikan semangat kamu besok hilang, lebih baik kerjakan yang seperti biasa. Jadi, di antara yang terdapat dalam hadis ini, Zainab, isteri Rasulullah SAW. Dia kuat beribadah. Di antaranya, Qiyamulail. Bila dia beribadah, terlalu letih, kerana panjangnya bacaan, biasanya orang-orang dulu, para sahabat, kalau Qiyamulail, bukan banyak rakaannya, sehingga panjang waktunya. Tetapi panjang bacaannya. Oleh kerana bila membaca, berdiri begitu lama, dia penat. Supaya jangan tumbang, dapat relax, maka berpaut kepada tali. Berpaut kepada tali. Bila Rasulullah SAW mengetahui kenapa dia berpaut kepada tali, bermakna dia paksa dirinya untuk qiyamul lail dan membaca panjang walaupun dia tidak mampu. Maka Rasulullah SAW suruh buka langsung. Tanda suruh buka apa ni dilarang. Kerana nanti hadis kita akan baca, anta ala jismikal haq. Kamu pada diri kamu ada hak. Bila tidak mampu, jangan diteruskan. Dan manusia ni ada semangat dan ada turun semangatnya. Bila takuti semangatnya berlebihan, besok terus tak buat. Yang paling baik antara hadis Rasulullah katakan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang di pertengahan. Tidak keterlaluan tanattu' dan tidak terlalu ditinggalkan. Jadi sini Rasulullah mengatakan, dan jika dia merasa malas atau letih, maka hendaklah dia berbaring. Di sini terjemahannya sepatutnya bukan malas. Sebab para sahabat tidak bermalas-malasan beribadah. Letih. Ataupun penat. Jadi jangan diterjemah pada malas. Mungkin kaedah bahasa diorang dengan kita ada perbezaan sedikit. Ia uslub bahasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan terus kepada halaman 372, kandungan hadis. Islam merupakan agama yang penuh kemudahan. Sehingga disuruh, yassiru fala tu'assiru dalam hadis yang sahih. Permudahkan, jangan dipersulitkan. Yang ini dalam ibadah, cari yang mudah. Jangan cari yang sulit-sulit. Kecuali ikut kemampuan kita. Ya? Yang berusaha menghilangkan segala bentuk kesulitan. Agama ini mudah. Yang berusaha supaya dihilangkan semua kesulitan-kesulitan. Bolehnya mengerjakan solat sunnah di masjid, baik laki-laki maupun perempuan. Dan di dalam hadis, tidak boleh dilarang wanita untuk ke masjid. Wanita tidak boleh dilarang ke masjid. Menghilangkan kemungkaran dengan menggunakan tangan bagi siapa yang mampu melakukan hal tersebut. Jadi kalau tidak mampu, jangan dilakukan. Seperti tadi kami ada kuliah, untuk muslimah bertanya, di rumahnya banyaklah, antaranya frame-frame yang sepatutnya tidak dipamerkan di dinding, antaranya ayat Quran. Saya katakan kepadanya, kalau di rumah tu bapaknya yang menggantung gambar-gambar ataupun ayat Quran, dia tak ada hak untuk menurunkan. Tak ada hak. Sebab kalau diturunkan juga, besok bapaknya bukan boleh menerima apa yang didakwakan kepadanya. Salah-salah jadi musuh. Dan bukan muslimah itu saja jadi musuh, kita semua jadi musuh nanti. Akan dikatakan, beginilah belajar dengan Rasul Dahri. Semua tu alih, semua tak boleh. Tetapi saya mengambil, saya menceritakan seorang lelaki ikut kuliah kita, dia bijak. Apa yang di rumahnya dia tak kacau. Tapi sekali-sekali baca buku depan bapaknya. Kemudian bertanya kepada bapaknya. Bapak pernah dengar tak hadis ni? Bahawa malaikat tak pernah masuk di rumah yang ada gambar. Bapaknya tanya, ditunjukkan. Dan bapaknya baca. Lama-lama bapaknya turunkan semua. Ini cari bijak. Bukan dia balik terus beri fatwa. Bapak, tadi saya belajar. Rumah yang ada gambar, malaikat tak masuk. Setan masuk. Bapaknya itulah marah. Sebab apa anda menghukum bapak anda? Tetapi kalau dibawakan Quran, dibawakan hadis, dia pula mahu membaca, dia akan berubah. Tapi ada orang mengatakan, tak boleh, turunkan. Tiba-tiba diturunkan. Besok bergaduh dengan bapaknya. Dia tak ada kuasa di rumah tu. Kuasa adalah tangan kuasa mak dan bapaknya. Ataupun orang yang memiliki rumah tu. Hatta di rumah adik kita, walaupun adik kita, walaupun di rumah anak kita, kita tidak boleh pandai-pandai, kita turunkan. Nanti dulu. Kalau anda turunkan, Bukan kerana kepahaman dia, dia akan memberontak. Kalau dia faham, tak payah yang tersuruh. Dia akan turunkan semua. Dan kami juga pernah berkuliah di rumah seseorang. Di rumahnya dipenuhi dengan frame-frame macam-macam. Saya tak tegur. Tetapi selepas kuliah, saya cuba panggil dia berdua saja. Dan kuliah akan datangnya, tanya anak saya Salman, semua diturunkan. Cuma dia tidak memberitahu kepada isterinya tentang haramnya benda-benda yang dipamerkan tu. Maka dia agak bertengkar sedikit dengan isterinya. Tapi bila kami berbual dengan isterinya, diberi ruang, maka isterinya boleh terima. Jadi cara untuk mendekati mereka adalah dengan hujah. Makanya di dalam hujah kita, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ kemudian al-mubin. Sebagaimana dalam Al-Quran. Tidak ada kewajiban kita kecuali kita menyampaikan dengan mubin. Mubin adalah bayan. Bayan, waalaikumsalam. Bayan adalah, di depannya ada kosong lagi. Banyak kosong. Bayan adalah penjelasan. Berupa Quran dan hadis. Kalau tidak ada bayan, nanti dulu. Sebab orang kita, ana yakin, rukun iman 6 perkara. Orang kita yakin dengan Quran, dengan hadis. Kerana di antara rukun iman, percaya dengan kitab. Cuma kita tak kedepankan kitab tersebut. Kalau kita kedepankan, dia yakin. Jadi kalau kita tak punya kuasa, jangan dilakukan. Kalau kuasa kita, iya. Tetapi alangkah baiknya, kalau kita punya kuasa dan punya ilmu, kita punya kuasa dan punya ilmu, selain menggunakan kuasa, kita menggunakan ilmu. Kenapa kita turunkan? Kita bawa hujahnya. Jadi berdakwah, dia ada uslub, ada method. Jangan sembarangan. Tetapi kerana orang sekarang, semangatnya ada, tapi ilmunya tidak ada, dilanggar semua peraturan-peraturan dakwah, sehingga orang-orang sunnah, terutama orang-orang sunnah yang kembali kepada mayat salaf, dimusuhi oleh mereka. Kerana caranya silap. Jadi jangan buat silap. Agar orang tidak memusuhi kita. Jadi di sini Rasulullah SAW punya kuasa. Maka Rasulullah SAW tanggalkan tali tersebut. Maka sahabat tanggalkan sehingga Zainab tidak melakukan lagi seperti itu. Jadi hadis ini adalah pelajaran bagi kita. Jangan tanatok. Jangan keterlaluan dalam beribadah. Mana yang mampu lakukan, mana yang tidak mampu. Kita buat yang termampu sahaja. Kemudian dimakruhkan bagi orang yang sedang solat untuk bersandar pada sesuatu. Makruh hukumnya. Tetapi sembahyang sah. Biasanya kalau bersandar, kerana terlalu letih. Atau dipaksa untuk berdiri lama. Dan kalau kita baca, kalau hadis-hadis nanti kita kedepankan. Kalau sembahyang sunnah, kalau kita sudah terlalu letih berdiri, kita boleh duduk. Katakan saya baca surah Al-Baqarah panjang. Saya letih, saya duduk. Kemudian setelah duduk, saya bangun semula. Boleh. Setelah lama, ialah kalau kita mampu kan. Setelah lama berdiri, kita duduk semula. Kemudian bangun semula. Sehingga kita menghabiskan beberapa ayat ataupun berapa banyak ayatnya. Kemudian kita rukuk dan seterusnya. Itu boleh. Tetapi bersandar itu tidak ada. Bersandar tidak ada. Tidak kira lah bersandar dengan tiang ke, sandar dengan kawan sebelah kita ke, sembahyang berjamaah misalnya. Kita minta izin, boleh tak aku sandar dengan kau? Sembahyangnya sah. Tetapi akan menyusahkan yang lain. Jadi dimakruhkan orang yang sedang solat untuk bersandar pada sesuatu. Apa saja? Sesuatu di sini apa saja? Perintah untuk bersahaja dalam beribadah dan dianjurkan untuk mengerjakan ketika sedang semangat. Yakni tidak letih, tidak penat, tidak itu, tidak ini. Pada masa itu, terutama di waktu lapang. Sebab kata Rasulullah, ambillah peluang semasa kamu lapang sebelum kamu kesempitan. Semasa kamu sihat sebelum kamu sakit. Semasa kamu muda sebelum kamu tua. Dan seterusnya. Diperbolehkan untuk solat sambil duduk bagi yang tidak mampu. Sebagaimana saya misalkan tadi, ulang lagi sekali. Katakan kita segah. Bangun pukul 3 misalnya. Kita nak tunggu sampai subuh. Caranya apa dia? Bukan banyak solatnya. Bukan banyak rakaatnya. Tetapi bacaan yang panjang. Jadi kita buka surah Al-Baqarah. Ambil Quran, baca. Setelah kita penat berdiri, ya kita duduk. Kita terus baca. Katakan kita masih nak teruskan. Bila kita agak penat duduk, kita boleh berdiri semula. Dan seterusnya. Itu dibolehkan. Jangan nanti kita cari tepi dinding. Penat membaca, kita sandak. Itu tidak boleh. Jadi disuruh duduk sebagaimana penjelasan dari syekh kita ni. Diperbolehkan solat sampai duduk bagi yang tidak mampu. Pencegahan terhadap kemungkaran itu tidak mungkin dilakukan kecuali setelah memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. seperti saya katakan tadi, kita nak mencegah hatta di dalam rumah kita, kalau boleh kita ada kemampuan ilmu. Jangan cekah saja. Anak kita bodoh macam mana pun, dia masih ada iman. Kalau dia bawa Quran hadis, dia takut. Dia tetap takut. Kalau dia langgar, tetap dia punya ilmu tentang larangan tersebut. Tetapi kalau kita tak bawa hujah, dia boleh ragu. Dan keraguan ini tidak memberi ilmu kepadanya. Ilmu yang sebenar yang tidak diragui, yang Quran hadis. Jadi saya minta kepada muslimin dan muslimah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh ajarlah anak kita dengan berhujah. Cantik kalau kita berhujah. Sampai-sampai ya kalau kita selalu dengar hujah-hujah Quran, hadis, dalil, kalau kita mendengar orang tak orang bercakap tak ada hujah, kita menyampah jadinya. Betul kan? Kadang-kadang kita tengok dia bercakap sampai satu jam. Satu jam tak ada. Lama-lama kita matikan TV itu. Kadang-kadang budak lebih tengok, lebih suka tengok yang lain. Siapa pun boleh bercakap membebel macam tu. Islam tak mengajar kita membebel. Umat-umat terdahulu daripada kita, dihancurkan oleh Allah, kasratu soal wa kasratu kalam. Banyak soal jawabnya, benda-benda yang tak bermanfaat, dan terlalu banyak bercakap. Bercakap, tapi tak ada benda. Jadi Islam adalah sederhana. Sehingga dalam hadis yang saya baca tadi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Dan Islam mengajar jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Ada dua berlebih-lebihan. Satu berlebih-lebihan yang menjadikan kita jemu, letih. Satu berlebih-lebihan yang boleh membawa kepada syirik. Berlebih-lebihan yang bawa kepada syirik itu bukan tanatuk, tetapi ghalau atau ghulu. Ya? Adapun ghulu, berlebih-lebihan dalam memuja dan memuji, mengangkat, menyanjung. Ya? Seperti orang mati, diangkat, disanjung, ditakdis, dimuliakan sehingga disembah. Itu namanya ghalau. Ya? Kalau tak ada pertanyaan, kita terus ke halaman 372, yakni hadis 147. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. حديث متفق عليه, حديث بخاري ومسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah mengerjakan solat, maka hendaklah dia tidur. Jadi hentikan solat, tidur sampai rasa kengantukan itu hilang. Kenapa? Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan solat dikala dia mengantuk, maka tidak sedar. Dia mungkin tidak sedar. Mungkin dia bermaksud memohon ampunan. Tetapi dia telah mencelah dirinya sendiri. Bila terlalu ngantuk, dia tak dapat tumpu. Sebab memaksa dirinya yang tidak mampu. Mungkin bacaannya salah. Ya? Dan banyak kemungkinan. Maka disuruh kita beribadah dalam keadaan segar. Dalam keadaan semangat. Jadi hadis ini, bukan bermakna kalau ngantuk tak payah sembahyang. Bukan macam tu. Kalau dikirakan setiap hari kita ngantuk. Artinya kalau terlalu ngantuk. Nanti Ustaz semalam mengatakan kalau ngantuk tak payah sembahyang. Tiba-tiba bangun pukul 3 pagi ataupun pukul 4 pagi ataupun sebelum waktu subuh. Masih ngantuk, tak apa tidur lagi. Bukan itu alasannya ya. Jadi kalau terlalu ngantuk, kita solat kalau terlalu ngantuk. Maka lebih baik kita tidur. Tetapi kalau kita sudah tidur, masih merasa ngantuk, kalau ikutkan terus ngantuk, kita bangun. Kalau ngantuk tu boleh hilang, pakalah di depan masih ada kursi. Maka kita teruskan. Teruskan dengan bangun supaya kengantukan itu hilang. InsyaAllah sahabat. Ya. Sebenarnya ngantuk ini di antaranya syaitan yang mendudukkan kita. Sampailah di waktu azan. Kalau waktu azan tidak bangun, syaitan kencing di mana? Di telinga kita. Itu sebab dia rasa hangat, sedap, tidur. Jadi kalau boleh, bila sebelum azan tu dah bangun lah kan. Ataupun kalau boleh, bersedialah supaya dapat bangun lebih awal daripada waktu azan. InsyaAllah. Ya, kalau tak ada soalan, kita terus ke kandungan hadis. Dimakruhkan memaksa diri untuk beribadah sunnah. Yakni sunnah Bukan wajib kau dipaksa. Sedangkan kita ada kerja lain misalnya. Bukan saja kena mengantukkan. Kalau kita ada kerja lain misalnya. Ya. Besok katakan kita akan bekerja. Kena bangun awal. Kita perlukan tenaga untuk bekerja. Ya. Kalau ngantuk ini boleh menyebabkan kerja kita terjejas. Mencari makan itu wajib. Cari makan itu wajib. Dan kalau kita bekerja dengan majikan, perlu amanah. Orang Islam adalah orang yang kerjanya smart. Amanah. Orang Islam itu cantik kerjanya. Kalau dia bekerja, di dalam keadaan ngantuk atau dalam keadaan letih kerana kemulail, sehingga kerjanya tidak senonoh, itu haram hukumnya. Hasil daripada kerja itu boleh dikatakan haram sebab kita curi tulang. Ataupun kita mengantuk dan sebagainya. Sehingga kerja kita tak sepatutnya. Jadi kalau orang ditadikan besok bekerja, kerjanya memerlukan tenaga. Kalau dia kemulail, lebih-lebihan, sampai ngantuk di waktu kerja, kalau menyelesaikan kerja, maka perbuatannya haram. Sebab kerja itu amanah. Tetapi kalau besoknya katakan kita tidak punya apa-apa, maka malam tu kau nak beribadah, ibadahlah. Tapi tetap jangan sampai terlalu ngantuk. Sebab kalau terlalu ngantuk beribadah, kita akan maki diri kita sendiri. Istilahnya maki, kita salahkan. Kenapa aku ngantuk dan sebagainya. Jadi dimakruhkan memaksa diri untuk beribadah, terutama seperti sembahyang sunnah dan sebagainya. Bersahaja dan tidak berlebihan dalam beribadah. Ini beribadah sunnah. Tidak berlebihan. Berhati-hati dalam beribadah. Yakni, pastikan ibadah kita tidak sampai melanggar sunnah. Tanatuk, berlebihan itu melanggar sunnah. Bila tak mampu, dipaksa, itu melanggar sunnah. Nanti ada hadis yang melarang seperti itu ya. Yakni, berlebihan sehingga kita tidak mampu, tetapi dipaksa juga, hingga besoknya tidak mampu untuk meneruskannya. Ataupun jemu untuk meneruskannya. Hadis yang kita baca tadi, merupakan dalil untuk kaedah sadduz zara'. Sadduz zara' menutup dan mewaspadai segala kemungkinan buruk yang akan timbul. Sadduz zara', yakni sad menutup pintu-pintu sebenarnya, pintu-pintu yang mendatangkan keburukan. Itu sadduz zara'. Ataupun lubang-lubang yang boleh mendatangkan keburukan. Itu satu kaedah usul sadduz zara' yang saya sering gunakan istilah ni. Apa itu sadduz zara'? Menutup perkara-perkara yang mendatangkan keburukan. Ya, itu sadduz zara'. Sebab menghindari kerosakan lebih baik daripada mengambil manfaat. Kalau datangkan manfaat kemudian mendatangkan juga keburukan, keburukannya lebih, maka kita tinggalkan. Seperti tadi, bekerja itu wajib. Mengerjakan ibadah waktu malam itu datangkan manfaat. Tetapi mudaratnya di waktu siang, kerja kita akan rosak, akan terganggu. Maka dikatakan, saddu zara'i, tinggalkan qiyamul lail dulu. Kalau lakukan juga, yang termampu. Ya? Kemudian kewajiban khusyuk dalam solat. Dan menghindari hati dalam ibadah. Menghadirkan hati, maaf. Kewajiban khusyuk dalam solat dan menghadirkan hati dalam ibadah. Serta menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan hilangnya kekhusyukan. Khusyuk ni dua. Saya sudah jelaskan melalui ayat Quran di dalam surah Al-Mu'minun. Yang mana ayat ini turun. Bunyi ayatnya, Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi solatihim khashi'un. Kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir, ayat ini turun. Pada mulanya, para sahabat sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Tengok atas, berbual di sebelah. Yang ini buat kerja lain. Sambil-sambil mendengar Rasulullah SAW sedang membaca di depan. Bermakna, dia sembahyang tidak khusyuk daripada perbuatannya. Kelakuannya. Maka turun ayat. Bila turun ayat, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Maka benar-benar berjayalah orang yang beriman. Apa kejayaan? Tanda-tanda kejayaan orang beriman? Sembayangnya khusyuk. Tetapi celaka bagi orang sembayang yang sembayangnya tidak khusyuk. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang solat yang mana bila solat dia sahun. Maka orang yang memaksakan dirinya qiyamul lail, kalau dia tak dapat konsentrasi, hatinya menghadirkan, dihadirkan dalam solat dan dia tidak khusyuk, maka dia lalai. Makanya kita katakan itu tanattu', berlebihan. Jadi untuk dapat kejayaan, khusyuklah dalam solat. Khusyuk, katakan ada dua. Satu, perbuatan dia, kelakuan dia dalam solat. Yang kedua, dalam hati. Kalau dah fizikal kita tidak khusyuk, hati kita tidak khusyuk. Tadi, ngantuk. Hati kita juga tidak khusyuk. Penat. Juga hati kita tidak khusyuk. Maka, hadirkan diri kita dan hati kita dalam ibadah. Baru dapat kekhusyukan. Jadi kalau nak ditafsirkan apa khusyuk, panjang lagi. Tapi secara ringkas itulah di antaranya. Jadi khusyuk pertama adalah kelakuan kita dalam solat. Perbuatan kita dalam solat kena khusyuk. Khusyuk yang dimaksudkan di sini, ambil hadis Bukhari dan Muslim. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Baru dapat khusyuk. Ada orang solat, dia nak khusyuk. Berapa kali dia takbir? Salat Ja'far berapa kali? Takbir tak jadi. Takbir tak jadi. Kita kira sampai 5-6 kali ke kadang? Syekhul Arkam Ash'ari. Saya pernah sembahyang di tepinya. Dulu. Dia punya takbir. Ada ingat 6 kali ke 7 kali? Dia ambil uduk kalau masuk. Ini bukan mengumpat. Mengumpat haram. Dia pergi ambil uduk. Kalau dia masuk minyak mandi, bukan lambat buang air besar. Dia bukan berak batu. Dia bukan lambat buang air kecil kerana meneran. Istibrak. Tetapi tak khusyuknya. Dicuci nanti, cuci lagi. Subhanallah. Kenapa seorang yang katakan sekarang wali Allah, begitu ibadahnya? Jadi kalau takbir Allahu Akbar gigil, berhenti. Nanti betulkan lagi. Allah, pernah tak Rasulullah SAW bertakbir sampai 5-6 kali? Takbir sekali saja. Begitu juga kalau nak ambil wuduk. Nawaitunya, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala cuci. Dicuci. Ini semua dikatakan tidak khusyuk. Apa khusyuk? Rasulullah SAW cuci sekali, dua kali atau tiga kali. Empat kali tidak ada. Jadi kalau ikut hadis, perbuatan sebagaimana contohkan Rasulullah SAW, sallu kamara itu menusalli, khusyuknya kerana ikut contoh Rasulullah SAW. Dari mula beruduk, sebab miftahus salah at-tuhur, miftahus salah kunci solat adalah uduk. Dari mula beruduk, sampai dia beri salam. Ikut contoh Rasulullah SAW, dia akan khusyuk. Percayalah. Kalau dibuat-buat seperti Allahu Akbar, diletak kat sini, ditekan sampai ikut macam ni, itu bukan khusyuk. Itu salah tu. Saya dulu, ini guru saya dah meninggal. Siapa dia? Kiai Kasim. Dah meninggal tu dia. Saya pernah berguru dengan dia dulu di Bukit Timah. Pada masa itu, anaknya yang jadi kiai ni, budak-budak lagi. Kita jentik kepalanya pun tak kisah dia. Sekarang yang buat hal. Apa katanya? Kenapa kita letak kat sini? Jantung kita kat sini. Supaya jangan macam-macam kita tekan lah. Jadi dia aman. Jadi macam ni. Satu guru pula dah meninggal juga. Ustaz Tirmizi mengajar Al-Junaid. Dulu orang sembahyang. Di sini pedang. Maka Allahu Akbar ditekan pedangnya. Lihat. Anda katakan kalau sekarang orang tak pakai pedang. Pakai apa? Pakai pistol. Letak kat sini. Bagaimana Allahu Akbar tekan kat sini? Ya, saya ni semua tak ada hadis. Main teka-teka sahaja. Boleh sampai teka seperti itu. Ya, main ra'i seperti itu. Tak boleh. Jadi, kalau nak khusyuk, bukan kerana tekan hati, kalau tak ada dalilnya. Bukan kerana pegang senjata, tak ada dalilnya. Bukan, tetapi ikut solat Rasulullah. Itu khusyuk. Jadi, khusyuk itu wajib. Kalau khusyuk itu hati wajib, macam mana kita nak khusyuk hati? Ada satu cerita, tak tahu saya dah ceritakan di sini atau tidak. Kalau diulangi, cerita ni, mudah-mudahan dia dapat manfaat. Ali sedang mendengar seorang di pijit bertengkar. Dia mengatakan, aku lebih khusyuk daripada kau. Yang diorang mengatakan, seorang lagi mengatakan, aku lebih khusyuk. Maka dia panggil. Okey katanya, kau sembahyang berdua ni, yang di sembahyang sunnah, siapa paling khusyuk, aku bagi hadiah. Itu kata Ali. Kalau dia betul, apa salahnya kita pakai. Maka dua orang sahabat ni sembahyang. Sedang sembahyang dipikir. Apa yang Ali nak bagi pada aku kalau aku khusyuk? Bermakna dia tak khusyuk. Sebab apa? Masa sembahyang dipikirkan apa Ali nak bagi. Setelah sembahyang selesai, dia katakan kepada Ali, aku pun tak boleh khusyuk. Kenapa? Sebab memikirkan apa kau nak bagi pada aku. Jadi masalah khusyuk, masalah hati, itu bukan dibuat-buat. Itu anugerah Allah setelah fizikal kita, luaran kita khusyuk, insyaAllah hati kita Allah akan anugerahkan khusyuk. Jadi wajibnya khusyuk, wajib khusyuk luaran dulu. Angkat, letak, rukuk, sujud dan sebagainya. Makanya kita wajib belajar solat setelah mempelajari akidah. Dan banyak ya daripada hadis atau ayat Quran, apabila betul akidah anda, maka betulkanlah solat anda. Bila betul solat anda, maka uruslah wang anda. Kenapa akidah adalah pintu yang tertutup hanya boleh dibuka, pintu syurga yang tertutup hanya boleh dibuka dengan akidah. Akidah dipertahankan dengan solat. Dan solat diselamatkan dengan duit. Artinya dengan infak. Nanti kita akan bincang persoalan ini. Maka setelah berakidah, betulkan solat. Sebagaimana Rasulullah SAW apabila mengutus siapa tajuk utusannya seperti Mu'az bin Yaman. Kata Rasulullah SAW, engkau akan mendatangi orang ahli kitab. Maka jadikanlah awal-awal dakwah kau ilah kalimat ilah ilah illallah. Apabila mereka benar akidahnya, maka ajarkanlah mereka solat. Apabila benar solatnya, maka ambillah wang dari orang kaya mereka, berikan kepada orang miskin mereka. Ia ini zakat atau infak. Jadi kekhusyukan solat adalah apabila kita mempelajari dengan betul. Disunahkan untuk berdoa dalam solat tanpa ada batasan doa tertentu. Tanpa ada batasan. Dan doa ini yang terbaik adalah di waktu sujud terakhir. Antara bukti Rasulullah SAW sujud lama dalam bab tidak batalnya orang yang berwudu disentuh oleh perempuan. Bila Rasulullah SAW pernah sembahyang begitu lama sujudnya, maka Aisyah radhiyallahu anha khawatir tak bangun-bangun sujud ni apakah sudah meninggal. Maka diganggunya kaki Rasulullah SAW. Maka ulama-ulama fiqh mengatakan tidak batalnya orang yang berwuduk menyentuh perempuan ataupun perempuan menyentuh kita adalah perbuatan Aisyah. Apakah Rasulullah SAW pakai stokin? Tak ada cerita pasal stokin. Apakah Rasulullah SAW mengalas tangannya dengan kain? Tak ada cerita. Yang ada sentuh. Sedangkan kita katakan batal menyentuh laki-laki dan perempuan. Jadi di sini ulama hadis dan ulama fiqh mengatakan tidak batal perempuan menyentuh laki-laki atau laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, wuduknya. Sehingga Rasulullah SAW tidak membatalkan solatnya. Jadi Rasulullah SAW teruskan. Kenapa Aisyah ragu? Kerana terlalu lama dia sujud. Diragukan dia sudah wafat. Maka Rasulullah SAW tahu isterinya dah risau, maka dia bangun. Apa yang dilakukan semasa dia sujud lama? Di dalam hadis, dia riwayatkan oleh Ibn Hibban dan disahihkannya. Dan disahihkan juga oleh Al-Albani dan ramai perawinya. Aqrabu ma yakunul abd. Aqrabu. Yang paling hampir sekali. Keadaan seorang hamba. Wahuwa sajidun. Dia dalam keadaan sujud. Fa'aksaru do'a'u fihi. Maka banyakkanlah berdoa semasa di sujud. Kalau kita tidak mampu berdoa lama waktu sujud, ada waktu yang sesuai lagi. Yakni tahiyat terakhir. Sujud terakhir, kalau tak mampu sujud lama, sebab ada orang tak mampu sujud lama. Kalau dibangun, pitam nanti. Ataupun dia pening. Jadi waktu yang sesuai lagi, semasa dia sebelum memberi salam. Yang mana hadisnya, wa ibil hujjah meriwayatkan wa ra'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha, dan aku lihat Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya dan terus berdoa setelah membaca innaka hamidum majid. Maka Rasulullah SAW berdoa sampai menggerak-gerakkan jarinya. Jadi tidak ada batasan berapa lama anda nak berdoa. Tetapi kalau anda jadi imam, jangan lakukan seperti itu. Nanti makmum-makmum di belakang komplain, atau makmum-makmum besok semua lari. Kenapa? Tak mampu untuk sujud lama. Jadi kalau anda sembahyang sendirian ataupun sembahyang bersama imam, tetapi bila imam beri salam itu hak kita. Jadi kita nak lewatkan tak jadi masalah. Melewatkan beri salam kerana kita sujud lama atau membaca tahiyat tak jadi masalah. Itu tidak ada urusan dengan imam lagi. Jadi tuan-tuan, diberikan ampunan, disunahkan untuk berdoa dalam solat tanpa adanya batasan doa tertentu. Jadi apa saja doa? Cuba orang bertanya, ustaz, saya ni doa bahasa Arab cuma 2-3 kerat saja saya hafal. Yang lain saya tak tahu bahasa Arab. Apakah boleh kita menggunakan bahasa Melayu? Saya sendiri bertanya kepada masyayikh tentang berdoa dalam bahasa bukan bahasa Arab. Dia mengatakan boleh, tetapi jangan dijahrakan. Apa itu dijahrakan? Jangan dilafazkan. Kerana nanti ada hadis-hadis yang menyuruh kita banyak berdoa. Fa'aktsaru du'a'u fihi. Dan di hadis yang lain, selain disuruh banyak berdoa, mintalah apa yang paling kita hajati. Kita di dunia ni, Allah uji dengan berbagai-bagai ujian. Kadang-kadang kita tak tahan dengan ujian. Mungkin dengan keluarga, anak, bini, suami atau isteri. Mungkin dengan harta. Mungkin dengan jiran. Mungkin dengan kawan. Mungkin macam-macam mungkinnya. Kalau kita tak tahan, takkanlah kita nak cerita dengan orang, mengumpat jadinya. Aib kita ceritakan kepada orang. Tapi kita ceritakan dengan Allah. Bagaimana kita nak ceritakan dengan Allah? Kalau kita ada masalah dengan jiran, supaya jiran kita baik kepada kita, macam mana kita nak ceritakan Allah? Boleh bahasa Arab? Tak boleh bahasa Arab. Sedangkan disuruh, maka dibolehkan kita berbahasa Melayu. Ataupun bahasa asli kita. Jadi orang Afrika dengan bahasa Afrikanya, orang India dengan bahasa Indianya, Melayu dengan bahasa Melayunya boleh. Tapi jangan dilafazkan. Jadi orang yang nak berdoa panjang, misalnya ada masalah, adukan kepada Allah. Dan kalau diadukan dengan menangis, mata yang menangis kerana mengadu kepada Allah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah tidak akan dicecah oleh api neraka. Mata yang menangis kerana takut kepada Allah, kerana mengadu kepada Allah, kerana berbisik dengan Allah, kerana solat itu namanya munajat. Munajat itu berbisik. Mata ini akan disayangi oleh Allah dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau mata tidak disentuh, tentunya semua tubuh kita tidak akan disentuh. Tapi lakukanlah dengan sunnah, bukan bid'ah. Ada orang juga menangis. Tadi tanya sahabat kita di mana? Di Wisma. Kita buka pintu, nangis sampai ke dalam bilik kita, menangis ramai-ramai. Menangis, subhanallah, nangis yang dibuat-buat. Menangis juga. Cara menangisnya adalah menangis yang bid'ah kerana dihimpunkan orang sebab ramai. Katanya bukan pesta maulid, bukan ceramah, bukan, relax. Macam tak ada penyelan. Rupanya menangis relax. Allahu Akbar. Jadi dia menangis seperti itu yang bid'ah. Kalau nak menangis, nak mengadu, arti munajat, kita bisik-bisik antara kita dengan Allah SWT. Antara kita dengan Allah SWT. Jadi adukan hal-hal yang sedang kita diuji oleh Allah SWT kepada Allah SWT yang mengujinya. Kalau kita sudah tak tahan. Ya? Kita boleh ceritakan kepada orang, tapi orang yang amanah. Kita boleh ceritakan kepada orang yang orang boleh meringankan beban kita. Tetapi jangan diadukan kepada orang yang tidak amanah, yang dibawa ke sana, dibawa ke sini sehingga memalukan kita. Kerana apa yang Allah uji kepada kita adalah aib kalau diceritakan kepada orang. Kecuali orang yang amanah sahaja. Anda ingatkan ya, jangan kepada orang sembarangan. Hatta adik-beradik kita kalau tak amanah jangan. Ya? Diberikannya ampunan bagi orang yang mengucap sesuatu tanpa sengaja dan tidak diniati di dalam hati. Sebagaimana orang yang mengantuk atau kerana terkejut. Bukan mengantuk saja. Sebelum arak diharamkan, di antara sahabat, dia solat, dia baca salah. Apa dia baca? A'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah, wahai musyrikin. Bermakna syirik lah ni. Tetapi di dalam keadaan mabuk. Sehingga tu ayat, wala taqrabus solat wa antum sukara. Janganlah kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi orang mabuk solat, dia baca salah, oleh kerana kesalahannya tidak disengajakan, diampunkan. Tetapi ayat ini mansuh ya, jangan dipakai. Mentang-mentang anak katakan, jangan dekati solat dalam keadaan mabuk, mana boleh mabuk lah. Tak ada. Ayat ini, sebelum turunnya ayat yang mengharamkan arak. Apa ayat yang mengharamkan arak? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwasanya arak, judi, tenun, berhala, perbuatan syaitan adalah kamu jauhi supaya kamu berjaya. Jadi dalam keadaan ngantuk, kalau tersilap pun masih diampunkan. Tetapi kalau anda sudah tahu dia boleh berlaku, ditakuti tidak diampunkan. Sebab apa? Dah dilarang tadi. Sebab kalau orang mengantuk, memaksa dirinya sembahyang, dia boleh maki dirinya sendiri. Dan dia bukan saja minta pengampunan, nanti terbalik. Ya? Jadi, beribadalah dalam keadaan tenang, beribadalah dalam keadaan kita segar. Beribadalah dalam keadaan kita relax. Tidak terlalu tertekan dan sebagainya. InsyaAllah. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Iya. Soalan yang berkenaan dengan ni dulu. Kalau ada soalan yang berkaitan dengan ni, kita... Sebab apa kita nak teruskan hadis-hadis ni. Hadis yang kita baca mudah dipahami. Ya, mudah dipahami. Okey, terus ke hadis 148. Wa an Abi Abdullah Jabir ibn Sumarah radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam salawat فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. Dari Abu Abdullah, dari Abu Abdullah Jabir bin Samura radhiyallahu anhu ma, dia berkata, aku pernah mengerjakan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat dan khutbah beliau sedang sahaja, yakni sedang, yakni tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Ya, khutbahnya. Saya lihat dia khutbah-khutbah yang ada di masjid-masjid menjemukan. Kenapa? Kalau ikut khutbah Rasulullah SAW, sepanjang yang kita baca hadis tentang khutbah Rasulullah SAW, khutbah Rasulullah SAW pendek. Tetapi bacaan Qurannya panjang. Khutbah kita disebut Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Aisyah, Fatimah, Khadijah, siapa suruh sebut? Rasulullah SAW pun tak pernah sebut seperti itu. Dan Abu Bakar pun tak pernah sebut. Abu Bakar bila jadi imam khutbah, pernah sebut Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Aisyah, Khadijah, tak pernah. Tapi khutbah kita cuba tengok, buang masa. Disebutnya sipulan-sipulan. Disebutnya apa, raja dan sebagainya, dipuji dan dipuja dan sebagainya. Bukan di situ tempatnya. Kemudian doa yang melilit-lilit. Dan cara doanya subhanallah. Jadi manfaat khutbah kebanyakannya untuk apa? Membebel-bebel. Sedangkan khutbah itu pendek. Khutbah itu nasihat. Bukan nak sanjung sana, sanjung sini, angkat itu, angkat ini, tak ada. Rasulullah tak mengajarkan seperti itu. Malah ahli sendiri, apabila menjadi khatib, tak pernah mengatakan Abu Bakar, yang di belakang mengatakan radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Siapa suruh? Disebut Khadijah radhiyallahu anha, disebut Fatimah radhiyallahu anha, kemudian disebut Aisyah, disebut oleh orang belakang tu yang di bawah tu radhiyallahu anhum anhunna. Ini semua tidak ada. Ini semua tidak ada. Jadi kalau antum ditakdirkan jadi khatib, ini semua dibuang. Pendekkanlah, pendekkanlah khutbah dan panjangkanlah baca ayat Quran. Iya? Iya. Ini malangnya. Bid'ah-bid'ah ini kalau dihidupkan di masjid, orang angkat. Bukan orang-orang di depan, tapi orang masjid. Kalau sunnah dibawa ke masjid, antum akan dihalau. Saya nak buat cerita, satu cerita ni. Cerita ini Allah jadi saksi. Semasa korban tempoh hari, ada seorang hamba Allah. Dia duduk 30 tahun lebih di Mekah. Dia orang Singapura. Tetapi ikut keluarganya duduk di Mekah. Maka dia dapat degree dalam syariah. Balik Singapura, dilantik jadi imam. Kenapa dia dipecat daripada imam? Dia baca khutbatul hajah. Tahu khutbatul hajah? Yang kita baca setiap mukadimah. Wallahi billahi tallahi, saya bersumpah dengan nama Allah. Dia berkata benar. Dia katakan, saya bawa sunnah ke masjid di Singapura, saya kena halau. Pertama, di warning. Ketiga, tegas. Keempat, terus diberhentikan. Bermakna kalau kita menggendong sunnah ke masjid, kita kena halau. Tetapi kalau kita menggendong bid'ah ke masjid, kita diangkat. Inilah masjid akhir zaman. Inilah masjid di akhir zaman. Dan kita dah bincang tentang bid'ah ni. Ya? Subhanallah. Ada sebuah hadis ya. Terlanjur saya ingat. Apa tanda orang bid'ah? Lihat ya. Kalau hadisnya, Allahu Akbar. Jangan saya dah. Ada sebuah hadis. Laisa fid dunya mubtari'un illa wa huwa yubghidu ahli al-hadis. فَإِذَا ابْتَدَأَ الرَّجُلُ نُزِعَتْ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ. Tidak ada seorang mubtadi', yakni ahli bid'ah, pembuat bid'ah di dunia ini, melainkan dia membenci ahli hadis, yakni ahli sunnah. Tidak ada seorang pembuat bid'ah di dunia ini, di permukaan bumi ini, melainkan dia membenci ahli sunnah. Jika seorang berbuat bid'ah, pasti kemanisan hadis akan dicabut dari hatinya. Jadi dia tak rasa manisnya hadis. Dia rasa manisnya hadis dah dicabut. Sehingga bila bawa hadis, dia tak senang. Bila banyak hadis, dia takut dengan hadis ni. Sebab apa? Dia ahli bid'ah. Dan seterusnya. Kita boleh lihat hadis ni, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Tazkirah. dikeluarkan juga oleh Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf dan banyak lagi. Hingga Abdul Bar pun meriwayatkan hadis ini. Dan kita tinggalkan dulu, nanti kita akan buka bab yang apa berkenaan dengan bid'ah ni. Okey, kita teruskan ke hadis 148. Wa an Abi Abdullah. Kita sudah baca. Kita ambil kandungan hadis. Nabi Muhammad SAW memperpendek solat dan khutbah sebagai rahmat beliau bagi para jamaah. Kalau nak dipanjangkan juga adalah bacaannya. Sebagaimana hadis-hadis yang kita boleh lihat nanti. Sebab di antara mereka terdapat orang yang sakit dan orang yang mempunyai keperluan. Kemudian Rasulullah SAW dianugerahi Jama'atul Kalim atau Jami'ul Kalim, ucapan yang singkat tetapi padat, atau disebut juga Kalimatul Jami'ah. Kalimahnya pendek tetapi maknanya luas. Maknanya luas seperti innamal a'malu binniyat. Amal itu dimulakan dengan niat. Pendek tetapi kalau dibincang panjang, luas. Namun demikian, beliau tidak berlebihan dalam menyingkat perkataan. Sederhana dalam segala hal adalah faktor pendorong bagi keberlangsungan dalam ketaatan dan tiada pernah terputus. Kerana dia tak akan rasa jemu nanti. Sampai di situ, kalau ada soalan yang berkaitan dengan hadis ini, kita ajukan. Hari ini 7 sahabat ya. Okey, kalau ada soalan, teruskan yang berkaitan dengan hadis ini. Ya tak? Teruskan sahabat. Dalam khutbah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah khutbah pengajaran. Khutbah hajar, ya. Selain dari khutbah hajar, khutbah lain yang sama yang kita ketinggian. Rasulullah SAW kalau ingin berucap, berkuliah misalnya, dia akan baca khutbatul hajah sepenuhnya sebagaimana kita baca innal hamda sampai yang penghujungnya itu. Itu khutbatul hajah. Yang ditakuti oleh kebanyakan orang Singapura yang dikatakan ahli bid'ah yang penghujung itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fidan, itu yang ditakuti. Adapun yang sebelumnya, yes, sebelum amma ba'du, sebelum amma ba'du baca tak ada masalah. Tetapi bila kita sambung amma ba'du, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar, itu yang mereka benci sekali. Hadis dibenci. Tanda benci jangan baca. Saya pernah satu masa dengan Dr. Johariman adakan forum. Sebelum forum, kata pengurusinya di sebuah masjid, "Ustaz jangan sebut bid'ah." Tetapi Abdul Monib depan saya ni tanya bid'ah. Terpaksa saya jawab. Lepas forum kata pengurusinya, "Ustaz, mungkin Ustaz tak dipanggil lagi. Sebab apa? Ustaz langgar peraturan." Apa dia? Menjelaskan bid'ah langgar peraturan. Monib ada ni. Bila kita jelaskan bid'ah dengan hujah-hujahnya, bermakna anda sudah langgar peraturan. Ini berlaku kepada anda sendiri. Maka kata pengurusinya, "Lepas ini Ustaz tak akan dipanggil kerana Ustaz sudah melanggar peraturan." Menjelaskan bid'ah di masjid, melanggar peraturan. Itulah tak sukanya ahli bid'ah. Sebagaimana tadi, Ibn Sinan mengatakan bahawa tanda orang bid'ah tidak suka kepada ahli sunnah. Siapa ahli sunnah yang mempunyai keahlian memperkatakan tentang sunnah-sunnah Rasulullah? Ahli sunnah yang punya keahlian dalam memperkatakan sunnah-sunnah Rasulullah. Apabila diperkatakan kepada orang bid'ah akan takut dia. Takutnya dia sehingga anda tak boleh masuk lagi. Sebab anda bila masuk, menakutkan kita semua. Inilah tanda akhir zaman. Min asyratis sa'ah. Ayyul tamasal 'indal asagir. Hadis ini terdapat dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnul Mubarak. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, tanda-tanda hampirnya kiamat akan dipelajari Islam ini daripada asagir. Siapa asagir? Ahli bidah. Siapa asagir? Ahli bidah. Jadi akan dipelajari di mana? Di masjid. Ada orang belajar bidah di kasino. Ada orang belajar bidah di bar. Ada orang belajar bid'ah di panggung wayang. Ada orang belajar bid'ah di tempat maksiat. Tak ada. Dia belajar bid'ah di mana? Di mana, Syekh? Di masjid. Di rumah-rumah pun jarang nak buat. Tak boleh. Buat di rumah-rumah tak boleh. Tak sah. Nak buat bid'ah di masjid baru sah. Macam kita ni, oleh kerana tak buat bid'ah di rumah-rumah, silakan. Silakan di rumah-rumah. Makanya mau masuk masjid tak boleh. Kita tak boleh masuk masjid ni. Sebab apa? Kita cerita sunnah. Ah, di rumah-rumah. Jadi, nak isytiharkan bahawa itu bid'ah, bid'ah tu diterima, bawa ke masjid, diterima. Malam Jumaat tu, apa mereka baca? Yasinan. Daripada mana datangnya? Rasulullah SAW tidak mengizinkan kita menghidupkan budaya-budaya yang berkaitan dengan agama, tata agama, yang berkaitan dengan agama sama ada Nasrani, Yahudi atau Majusi. Tetapi orang kita, walaupun sudah masuk Islam, budaya daripada agama yang pernah dianut itu, dia masuk ke dalam Islam. Apa dia? Yasinan. Yasinan ni asalnya, kami dulu antaranya dengan Profesor Dr. Salmanuddin buat satu kajian, daripada mana datangnya yasinan untuk orang mati ni atau tahlilan? Diambil daripada budaya Hindu. Datuk nenek kita dulu, 500 tahun dulu, dia beragama Hindu. Bila ada kematian, dia ada satu pesta. Ataupun ada satu kenduri. Kenduri menangisi, meratapi si mati. Menunjukkan sayang dan cintanya kepada si mati. Tetapi bila yang datang ke negeri kita, dua gulungan. Satu peniaga, peniaga Islam daripada Yaman atau India. Dan satu lagi ahli sufi yang banyak menyesatkan manusia. Maka dia bukan pakar dalam agama. Tapi ingin menyampaikan agama. Maka tangisan untuk menangisi orang mati diubah dengan baca Al-Quran. Kemudian dicantikkan. Sampailah jadi sekarang. Cuba tengok. Sedangkan bila mereka bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengharamkan perbuatan itu. Jadi budaya itu dia masuk ke dalam Islam, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya, sebuah hadis, kita tidak boleh menyembelih di tempat yang tempat penyembelihan itu pernah digunakan untuk menyembelih untuk berhala. Dan begitu juga, kita tidak boleh sembahyang di masjid dirar. Kenapa? Masjid dirar adalah masjid, sebuah masjid untuk menghancurkan Islam. Walaupun masjid dirar ditadirkan nak dicantikkan, kita tak boleh sembahyang di situ. Sebab apa? Di situ adalah rancangan orang kafir untuk jatuhkan Islam. Adapun berhala tadi, menyembelih di tempat yang mana tempat itu asalnya sembelihan untuk berhala, kita tak boleh sembelih di situ, ditakuti. Apa? Nostalgia, agama dulu, ataupun kenangan-kenangan lama, hidup semula. Sampai itu dibersihkan. Tapi sekarang, benar-benar budaya Hindu itu di dalam Islam, dimasukkan dalam Islam. Sedangkan udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam keseluruhannya. Tidak boleh sikit-sikit. Subhanallah. Satu lagi. Orang-orang muda yang belum kahwin ni, saya nakkan. Pelamin datangnya daripada mana? Ataupun persandingan. Itu dilarang menghidupkan budaya Hindu. Dalam satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Salabi, apa, Religious Comparative, perbandingan agama, itu ada menceritakan agama Hindu. Saya baca, persandingan dalam agama Hindu wajib sebab rukun agama dia di antaranya bersanding. Sehingga kalau seorang wanita, dia kahwin, belum disandingkan, sebelum dibakar atau ditanam, disandingkan dulu. Mayat itu dihias, disandingkan. Sebab katanya tak boleh masuk surga, kecuali disanding dulu. Bermakna persandingan, itu budaya Hindu, agama dia. Kenapa kita setelah masuk agama Islam, persandingan itu masih dibawa ke dalam Islam, sedangkan itu dilarang. Lihat? Tapi sekarang kalau kahwin tak ada persandingan, seolah-olah tidak kahwin. Ya kan? Apalagi pelamin. Allahu Akbar. Betul atau tidak? Itulah yang ada sekarang. Jadi besok-besok ya, anak-anak kita kadang-kadang dah tahu hukum ni. Tetapi maknya paksa juga bersanding. Ataupun pelamin. Okey, kita, sahabat, inilah jawapan saya. Ambil soalan-soalan yang begitu banyak tidak dijawab di dalam patok. Iya, baca yang tu dulu insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Ibrahim. Soalan di nombor satu Ustaz. Iya. Disebabkan jadual kerja menyebabkan saya tidak boleh mendirikan solat, boleh tak saya menjamakkan solat saya? Menjamakkan solat, kalau sentiasa menjamakkan hari-hari itu salah. Kalau sekali-sekali kerana kesuntukan masa, masa yang tidak boleh dikejar lagi, itu jadi masalah. Tetapi kalau dalam mukim, sekali lagi nak katakan, tidak boleh dikosor, dijamak tetapi dengan tamak. Ya? Katakan seseorang itu memang dah tak boleh tinggalkan kerja. Kalau ditinggalkan kerjanya, benda yang dijaga itu boleh meletup. Atau boleh hilang, dicuri orang. Atau boleh musnah dan sebagainya. Maka kalau waktu zuhur dah nak habis, kita relax saja. Niatkan untuk dijamak dengan waktu asar. Tetapi kita jamak dengan 4 rakaat namanya tamam. Ya? InsyaAllah ini boleh fahamkan. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka memakai baju berwarna gelap dan tudung labung. Tudung labuh. Tetapi suami saya tidak selesa dengan keadaan saya itu. Berdosakah saya mengingkari perintahnya itu, suami? Terima kasih. Ingat ya, muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita kalau di rumah nak pakai apa saja yang disenangi, yang diminati oleh suami, pakailah. Apa saja. Okey? Okey. Bila keluar, ada peraturan. Al-Quran mengatakan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Janganlah kamu, wahai orang wanita, wanita muslimah, bertabarruj. Tabarruj daripada dandanan muka sampai pakaian yang mana berhias keterlaluan, bukan untuk suaminya, tapi untuk orang di luar. Tak kira siapa. Maka ini namanya tabarruj. Tapi kalau di rumah, itu bukan tabarruj. Sebab tabarruj dilarang. Maka janganlah kamu berdandan seperti dandanan orang jahiliyah dulu kala. Orang katakan orang kuno. Apa itu kuno? Orang dulu, orang bodoh. Jadi diumpamakan orang yang tabarruj seperti ini, orang jahil bodoh. Sebab jahiliyah. Al-ula. Jahiliyah, mula-mula timbulnya jahil, itulah tabarruj. Jadi bila wanita berdandan, sehingga wanita kalau keluar pakai minyak wangi, dia sudah berzina. Tapi ini pernah jadi satu fitnah ya. Bila kita katakan seperti itu, dikatakan kepada isterinya, kalau anti keluar pakai minyak wangi berzina, siapa aja Ustaz Rasul? Jadi dia jadikan satu isu. Apa dia? Ustaz Rasul mengatakan isteri orang tu berzina. Dan isterinya mengatakan, Ustaz sudah menuduh anda berzina. Kata anak tak pernah kenal anti, anak tak kenal anta, atau anak tak kenal puan, macam mana saya nak tuduh puan? Rupanya suaminya salah sampaikan. Kata suaminya, siapa keluar pakai minyak wangi jadi berzina. Kata isterinya, kalau gitu saya berzina. Ya berzina. Daripada mana dapat tahu? Daripada Ustaz Rasul. Jadi, dia katakan saya menuduh dia berzina. Tidak maksud saya wanita yang pakai minyak wangi, berwangi-wangian, keluar, dia berzina. Bagaimana cara berzina? Apabila dia melintasi seorang laki-laki, laki-laki dapat nikmat. Sebab zina artinya nikmat. Betul kan? Sehingga zina mata melihat. Sebab bila mata melihat wanita, dia akan rasa nikmat. Zina tangan al-lams. Zina tul'ain an-nazar. Zina mata melihat. Zina tangan al-lams menyentuh. Makanya kata Rasulullah, ana ma usafihun nisa. Aku tidak pernah bermusafahah. Bersalaman dengan wanita. Sebab bersalaman kepada wanita yang bukan mahramannya itu zina. Begitu juga mendapat menghidu bau daripada wanita yang bukan mahramnya juga zina. Itu hadis Bukhari. Jadi kalau nak tabarruj keluar, ditakuti juga ada satu amaran Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata dayyusan. Tidak akan masuk syurga laki-laki dayus. Sahabat bertanya, ma huwa dayus ya Rasulullah? Apa itu dayus Rasulullah SAW? Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang membiarkan anak bininya dinikmati oleh orang lain. Bukan nikmat melalui faraj, bukan. Tapi di antaranya nikmat melalui mata, melalui pegang dan melalui hidung. Hidung. Subhanallah. Subhanallah. Supaya faham. Kalau tak faham. Dulu saya katakan, keris masuk ke sarung. Pun tak faham. Tunjuklah. Jadi di sini, tabarruj hukumnya haram. Jadi di antara warna yang paling baik sekali, pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW, bila turunnya ayat tentang hijab, perempuan-perempuan mengkoyakkan bajunya. Ditutup mukanya yang kelihatan mata sebelah kiri. Dan kebesokannya yang keluar seperti gagak. Apa arti seperti gagak? Rata-rata mereka pakai yang hitam. Apa warna burung gagak? Hitam. Hadis mengatakan mereka keluar seperti gagak. Yakni tak nampak mukanya, tak nampak kecuali seluruhnya hitam. Jadi pakaian yang Rasulullah SAW suka bagi wanita adalah yang tak ada corak-corak. Bila corak-corak, laki-laki akan terpesona. Jadi disuruh labu. Ya, ada ayat tentang hijab. Nanti apa salahnya sekali-sekali kita bedah di sini. Saya sudah menulis satu buku tentang hijab. Tapi saya tidak terbitkan dulu. Kerana saya nak buat kajian terus. Kerana kalau terbitkan banyak benda yang... Apa yang masalah nanti. Jadi wanita kalau boleh pakailah yang hitam, itu lebih sesuai daripada pakaian yang bercorak-corak ni, sehingga boleh membawakan kepada tabarruj. Jadi kalau suami suka pakaian apa saja di rumah. Tapi biasanya di rumah, subhanallah. Ya. Pakaian semalam, 2 hari, 3 hari masih dipakai. Ya kan? Sehingga kita dekat semacam dia punya tak sedapnya. Okey, teruskan sahabat. Minta maaf wanita di belakang tu. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, bolehkah saya menyambut tahun baru dan hari lahir dengan keluarga tersendiri? Siapa suruh? Nabi pernah suruh? Ha? Quran pernah suruh? Nabi mana pernah menyambut tahun baru? Mentang-mentang sebuah ustaz, seorang ustaz, bukan sebuah, seorang ustaz, dia menyambut, apa dia sebut? Countdown di mana? Di satu masjid. Kalau mereka kira, ya, huruf apa ni, angka dikira, tapi dia tak kira angka. Tapi dia baca, Asma'ul Husna. Lagi bina'ah. Ustaz pula. Kemudian dengan gitar dia tu. Dan ustaz ni pernah maki Hamunana. Dia mengatakan rasul dari iblis. Ingat ya, boleh saya keluar tajuk sebentar? Siapa iblis? Iblis menghuni neraka yang kafir, murtad, cukup-cukup. Ingat di dalam hadis, orang yang mengkafirkan orang yang belum dikafirkan, boleh dikafirkan, maka kekafiran itu akan terpantul kepada si penuduh. Saya dikatakan sesat kerana saya membawa ayat dan saya pertahankan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di antaranya. Kedua, saya dituduh sebagai iblis oleh ustaz ni kerana katanya saya takbur. Alasannya apa dia? Katanya saya pernah mengatakan yang boleh belajar dengan saya ni, dengan Rasulullah ni, orang-orang tertentu. Orang sebarang tak boleh. Dan dalam yang baru dia mengatakan yang belajar dengan Rasulullah ni 2-3 orang saja, ditaruh depan kamera, ditaruh mikrofon, suruh ketawa kuat-kuat supaya nampak ramai. Itu tuduhannya. Jadi dia katakan Rasulullah itu takbur. Yang takbur itu iblis. Iblis katanya. Kita boleh sebut iblis. Rasulullah itu iblis. Kalau anda tuduh anda iblis, hanya kerana anda menyampaikan kebenaran, anda katakan kepada antum, in uridu illal islah, mastata'tum. Wama taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Ini adalah ucapan para nabi bila dihina, bila diancam oleh kaumnya. Ayat ini terdapat dalam surah Hud. Kalau tak salah saya 67 atau 68. Siapa ada Quran? Kalau saya silap betulkan. Para nabi bila diancam, bila dihina, dikutuk, dimaki, dihamun oleh kaumnya, apa dibacakan? In uridu illal islah mastata'tu. Tidak ada yang aku inginkan kecuali mengislah, membetulkan. Akidah, ibadah dan sebagainya. Mastata'tu. Sekadar yang saya mampu. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak akan ada yang mampu memberi taufik, hidayah kecuali Allah. Kemudian, wa alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib. Dan kepadanya aku berserah. Jadi saya menyampaikan untuk mengislah, dikatakan saya syaitan, iblis. Allahu Akbar. Dan dikatakan juga Rasulullah dari sesat, Rasulullah dari sesat oleh ustaz ni. Tahu siapa nama ustaznya? Siapa nama ustaznya? Azhar Idrus. Dia tak punya kelulusan, tetapi dia berani ke depan. Subhanallah. Jadi dia mengatakan Rasulullah dari itu iblis. Hanya kerana saya menyampaikan Al-Quran dan hadis, maka dia ada hutang dengan saya. Ya kan? Dia pun tak kenal saya sebenarnya. Ya kan? Saya rasa dia pun tak pernah baca buku saya. Kalau dia baca buku saya adalah buku yang di dalamnya ada rujukan. Buku saya semua ada rujukan. Kami diajak oleh masyayikh menulis, ada rujukannya di bawah. Kita genuine, kita ada tanggungjawab. Ya? Jadi lupakan ustaz tu, ustaz tu di antara yang menghidupkan tahun Masihi. Okey, bila lahirnya tahun Masihi? Sebenarnya kalender Masihi ni banyak yang tidak betul. Okey. Christmas bila? Okey. Bila Christmas mesti ada snow. Betul kan? Betul tidak? Ada pokok cemara. Orang Melayu pun nak hias rumahnya, maka ditaruhnya kapas. Okey. Nabi Isa lahir di mana sahabat? Di Palestin. Di Palestin ada snow? Di Palestin ada snow? Tak ada snow. Okey. Dalam Bible, Nabi Isa lahir di musim panas. Tandanya apa dia? Tidak ada laki-laki yang menyambutnya kerana laki-laki ada di ladang. Kalau musim snow, bagaimana nak berladang? Tetapi, Christmas menyambut kelahiran Nabi Isa bila snow. Kita mesti faham, agama Kristian itu dipengaruhi oleh agama Majusi, Rom, agama Rom. Sebab bila Rom menjajah, yang dijajah orang-orang antaranya orang Nasara, Rom paksa masukkan agama Majusi ke dalam agama Kristian. Contohnya, kalau kita lihat gambar Isa alaihissalam atau gambar Maryam, di belakangnya ada matahari dan di belakangnya ada gambar berupa lambang-lambang Rom. Macam mana masuk lambang Rom? Sebab Rom paksa, kalau tidak mereka dibunuh. Dan begitu juga hari jadi, menyambut hari jadi, hari kelahiran itu datangnya daripada Nasara, tetapi dimasukkannya unsur-unsur Majus. Apa dia dilin? Itu dipaksa oleh orang Rom. Asalnya tidak ada kena-mengena api dalam agama orang-orang Nasara, tetapi bila menyambut hari jadi mesti ada lilin. Kerana Rom menyembah api, maka dipaksanya mereka yang menyambut hari jadi, kerana hari jadi bagi mereka adalah agama mereka. Sehingga bila lahir Isa dijadikan hari raya. Kan? Jadi orang-orang Melayu ni, orang Islam pun terikut-ikut. Sehingga adakan maulid dan hari jadi. Jadi bila hari jadi, kenapa taruh lilin? Kenapa ditaruh lilin? Jawab. Semua tak tahu tetapi buat. Kenapa taruh lilin? Asalnya lilin adalah dipaksa oleh Rom. Masukkan dari agama Rom. Maka ditaruh nyampi di situ. Kemudian mereka berdoa. Doanya sekarang berubah janjian. Happy birthday. Lepas tiup, tepuk tangan. Tepuk tangan adalah ibadahnya orang Majus. Ini juga terdapat dalam tafsir diceritakan. Dulu di Mekah, ia dipenuhi dengan berhala. Orang-orang jahiliyah nak beribadah, dia yakin kalau bajunya ni pernah dilakukan untuk buat dosa, maka bajunya yang pernah dilakukan dosa dengan baju tu, maka baju tu tidak boleh bawa beribadah. Jadi kena beli baju baru yang duitnya halal. Cuba lihat. Jadi di antara mereka tidak mampu untuk beribadah tawaf dengan baju yang baru. Sedangkan datang ramai dan dengan keluarga. Akhirnya, bila mereka beribadah, tengah-tengah malam. Jadi malam yang gelap. Kenapa tepuk tangan? Kenapa bersiul? Memberi isyarat kepada orang. Engkau ni, kami sedang telanjang bogel. Kami sedang bertawaf dalam keadaan bogel. Kalau kamu datang bawa lampu, nampaklah semua badan kami. Jadi, di tepuk tangan dan bersiul. Jadi, orang jauh dekat, bila bawa lampu, dimatikan. Makanya, bersiul dan tepuk tangan itu dilarang. Kerana takut menyerupai ibadahnya orang-orang Majusi. Semasa beribadah, bertawaf di Kaabah. Jadi budaya-budaya ini dah masuk dalam Islam keseluruhannya. Maksud saya, masuk ke dalam masyarakat Islam hampir keseluruhannya. Sehingga orang bertanya, ustaz, boleh tak saya bagi hadiah kepada orang yang hari jadi? Hantar syubhat. Hantar syubhat. Hantar hadiah. Saya kalau orang kasih hadiah, kerana hari jadi saya, sebab buku saya banyak biodata. Dia tahu 27 hari bulan Mei, 23 hari jadi saya. Ada orang kasih hadiah, saya panggil. Ini haram, anda ambil semula. Tapi kalau dah sampai ke rumah saya, tak boleh buat apa lah. Jadi, anda tanya, hadiah apa ni? Hari jadi ustaz. Saya cakap, ambil semula. Anda tak mau terima, sebab ini syubhat. Kita kena buat seperti itu. Tapi nasihatkan baik-baik. Supaya jangan tersinggung. Memang orang tersinggung kalau diberi sesuatu, kita tak ambil. Tapi saya tetap katakan, ini hukumnya haram. InsyaAllah, cukuplah jawaban itu. Okey, ambil lagi soalan. Bolehkah saya menyambut hari lahir dengan membaca doa? Walaupun membaca doa, kita tidak ada pesta, tidak ada upacara menyambut hari lahir. Yang nak sambut bukan hari lahir, hari ketujuh. Ya kan? Lahir aja budak, tak ada apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Tapi nak buat hari ketujuh, dah punya kikah. Nak buat lagi, dah tak ada lagi. Sebab kikah, hari ke-14 tak boleh. Hari ke-21 juga tidak boleh. Apalagi bila dah tua. Oh, saya, oleh kerana hari lahir tak boleh, saya menyambut hari kikah. Dihulang. Tidak boleh, sekali saja. Itu bukan menyambut hari lahir. Sebab hari lahir, waktunya, tarikhnya tarikh lahir. Tapi 7 hari bukan tarikh lahir. Ada tak sambutan? Kekah sahaja, sekali saja. Yang lain tidak ada. Yang ada tadi lahir, imam Yahudi, imam Nasrani, imam Majusi. Sebab perayaan mereka bersebab daripada menyambut kelahiran orang-orang besar mereka. Kalau Yahudi, tadi lahir nabinya. Begitu juga Nasara. Begitu juga Majusi. Orang-orang dia seperti dewa-dewa, kelahiran dewa itulah jadikan hiraya dan sebagainya. Teruskan sahabat. Jadi tidak ada menyambut hari jadi. Tak ada. Begitu juga menyambut kematian. Tidak ada. Dan ditambah lagi orang kita menyambut ulang tahun perkahwinan. Katakan berkahwin pada 11, 1, 1, 1. Itu apa? 1 hari bulan bulan 1. 11. Nanti bila hari itu disambut kerana perkahwinannya pada hari tersebut. Teori kan banyak jemputan kahwin kerana tak pernah berlaku 1, 1, 1, 1. Satu hari bulan, 1. 2011. Jadi dibuang 20 punya jadi 1. Jadi semua 1-1. Cina tak suka tu. Cina walaupun hebat, angka-angka ni pun banyak dia tak. Kira-kira dia hebat. Tetapi ada angka-angka dia tak hebat. Dia marah. Sebab kalau 1-1-1 bagi dia apa dia? Paku apa? Paku tong mayat. Makanya Cina kalau beli kereta, 1-1-1 dia tak. Lihat, kenapa? Katanya suai. Apa dia? Cukup-cukup paku mayat 4 penjuru. Dia tak nak. Tapi orang Melayu yang pelik-pelik seperti ini percaya. Allahu Akbar. Okey, tu sampai dekat soalan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz terangkan tentang solat dalam kenderaan? Bila masanya boleh solat di kenderaan? Hadis tentang solat di kenderaan Ustaz. Solat kenderaan dua. Kalau sembahyang sunnah, okey. Solatlah dalam kenderaan. Kalau Rasulullah sering solat sunnah dalam kenderaan. Tetapi kalau solat wajib, kalau tak ada tempat lagi, sudah terdesak baru. Tapi saja-saja solat di kenderaan sebarat wajib, sedangkan boleh berhenti, sedangkan boleh rehat, boleh ke masjid, maka solat di kenderaan seperti itu tidak ada dalilnya. Ulang lagi sekali. Katakan, saya ni tengok pukul 1:30 dah masuk zuhur. Kat masjid, parking pun ada. Ya, saya pun tak ada pun nak kejar-kejar. Saya pun bawa kereta, terus main zuhur. Itu tidak sah. Nanti kalau ditanya dalilnya, saya akan bawa dalil-dalilnya. Tetapi kalau katakan jam, masuk Malaysia, tengok dah penghujung. Dah nak pukul 4:30 ni. 4:30 sudah waktu asar. Maka di situ kita dibolehkan. Ataupun kalau kita tak mau sembahyang pada masa itu, kita boleh jamakkan. Jamakkan bagaimana? Kita niat jamak zuhur dengan asar. Di waktu asar. Kalau di waktu asar juga tak sempat, baru boleh kita jamak di dalam kereta kerana itu terpaksa. Tapi kalau saja-saja tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan, Sallu kamaraitumuni salli, solatlah kamu sebagaimana kamu boleh aku salat. Kalau tidak ada contohnya, maka solat itu adalah batil. Kalau ada contohnya, iya. Iya, kalau sembahyang sunnah, silakan. Kalau sembahyang sunnah, di atas perahu, di atas kenderaan, di atas apa saja, dibolehkan. Dalam keadaan apa sekali, boleh. Dalam kenderaan. Tetapi kalau solat wajib, tidak boleh seperti itu. Lagipun membahayakan. Kita bawa kereta, kita sembahyang wajib. Subhanallah. Bagaimana? Kita tak dapat. Sedangkan telefon pun kalau boleh, jangan. Kalau kena tangkap, kalau di Malaysia boleh kena 1,000. Apalagi sembahyang. Ya, menghilangkan konsentrasi kita kepada jalan raya. Dan jalan raya adalah satu daripada medan pembunuhan. Berapa banyak orang mati di jalan raya berbanding dengan orang mati melahirkan anak di di hospital. Paling banyak boleh katakan hari-hari ada orang mati. Di antaranya adalah kecuaian. Ya? Tadi ayat di surah berapa? Ada soalan tentang... Tak, ayat tadi? Tak ada. Tak ada? Saya dah bermaksud. Ya? Kalau aku lihat, insyaAllah nanti saya lihat semula, ya? Itu saya dah bermaksud. Al-Tawbah 107-110. Soalan tentang... 107? Sampai 110. Ini soalan nombor 2. Ya, yeah. Okey tu Ustaz. Boleh Ustaz terangkan tafsir surah At-Taubah ayat 107 hingga 110 tentang orang-orang munafik mendirikan masjid. Larangan Allah solat di dalamnya, adakah ia berlaku di Singapura? Masjid di luar ini berlaku di Madinah. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dia buat masjid di luar untuk membunuh Rasulullah SAW dan menghancurkan agama Islam. Orang Singapura buat masjid bukan untuk menghancurkan orang Islam. Tetapi dia nak menghidupkan Islam. Oleh kerana ada bid'ah di dalamnya, kesalahan mereka bid'ah saja. Ulang lagi sekali. Di Madinah, orang-orang munafik mendirikan masjid untuk menghancurkan Islam. Saya nak tanya, masjid-masjid yang ada di Singapura apakah untuk menghancurkan Islam? Tidak. Masjid-masjid di Singapura tujuannya untuk membina Islam. Tetapi oleh kerana mereka bergelimang dengan bid'ah, dibina juga Islam, dibina bid'ah di dalamnya. Berbeza. Berbeza. Jadi orang munafik di dalam ayat ini, dalam surah walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafrikan bainal mu'minin, di sini lihat diambilnya masjid ini untuk apa? Untuk membahayakan dan mengkafirkan dan memecah belahkan antara orang mukmin. Tetapi masjid di Singapura tujuannya bukan itu. Jadi jangan kita katakan, oh saya tak boleh sembahyang di masjid di Singapura kerana masjid dirar. Jangan. Anta jangan duduk orang Singapura yang mendirikan masjid itu sebagai munafik. Berat ni. Menuduh orang munafik sama seperti menuduh orang kafir. Malah munafik lebih teruk daripada kafir. Menuduh orang yang kafir sebelum sedangkan dia belum layak dikafirkan, kekafiran itu akan terpantul kepada kita. Jadi berjaga-jaga. Sebab ada orang yang tak mau sembahyang di masjid di negeri kita ni kerana katanya masjid dirar. Anta pastikan yang mendirikan itu orang munafik. Ya Syekh, ini tak kena dengan ayat ni. Adapun yang di ayat seterusnya, seperti dalam ayat 108, la takum fihi abada. Artinya janganlah kamu sembahyang di dalamnya buat selama-lamanya. Jangan diambil ayat ni, antara salah tafsir. Saya nasihatkan kepada orang yang menafsirkan Al-Quran ni, belajar ilmu tafsir dulu. Saya takuti ada sebuah hadis mengatakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan akalnya, dengan pendapatnya, tunggu satu bangku daripada neraka. Bukan sembarang yang menafsir Al-Quran. Mentang-mentang kita pandai bercakap, kita bercakap dengan Al-Quran, menafsir ikut kepala kita, tak boleh. Tak boleh. Perpecahan yang berlaku di Singapura, antaranya menafsirkan Al-Quran pakai akalnya. Betul kan? Seperti Masjid Dirar. Masjid Dirar di Madinah tak ada lagi. Ini dibawa ke sini. Di mana masjid dirar di Singapura? Tunjukkan. Oh, masjid Nur. Bermakna yang mendirikan semua orang munafik. Anda katakan seperti itu? Tidak boleh, Syekh. Tidak selayaknya kita menduduh seperti itu. Teruskan soalan dan seterusnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menegur ahli keluarga saya tentang yasinan dan tahlilan. Dia kata apa yang salahnya kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dia tahu Imam Syafi'i melarangnya. Kita kena sabar dalam berdakwah. Ingatlah sebuah ayat yang hampir semua kita baca dan kita hafal. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw. Ayat itu disuruh kita berdakwah dengan sabar dan berdakwah dengan hak. Sabar ada ceritanya. Hak ada ceritanya. Hak di sini Quran. Sebab al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Jadi kalau nak berdakwah bawa Quran. Yang daripada Tuhannya dua, satu Quran satu hadis. Betul kan? Kalau anda berdakwah tak bawa Quran tak bawa hadis, itu salah anda. Jangan kita berdakwah tanpa Quran hadis. Sedangkan di dalam surah Yasin ya, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajipan kita kecuali kita menyampaikan dengan mubin. Apa itu mubin? Bayan. Dengan jelas dengan Quran hadis. Menjadikan kita berbusuh dengan orang kerana kita menyampaikan dakwah tanpa Quran. Anda katakan, masyarakat kita masih beriman dengan rukun iman. Berapa rukun iman? Iman enam perkara. Di antaranya percaya dengan kitab. Bila orang tu masih percaya dengan kitab, kenapa kita tak bawa kitab? Ini Quran hadis. Saya katakan tadi, bila muslimah bertanya tentang bagaimana nak tegur keluarganya, saya katakan bawa Quran, bawa hadis. Mak kita, bapak kita, keluarga kita takut bila dia baca Quran hadis. Tetapi kalau anda jadi fatwa, jadi mufti ni semua, haram, bid'ah, sesat, fasik, kafir, itu bukan berdakwah, itu berfatwa. Siapa lantik anda jadi mufti? Anda lantik anda jadi mufti? Mentang-mentang belajar, dah pandai sikit, jadi mufti? Jangan. Kita belajar, pertama untuk dipahami. Setelah dipahami, kita amalkan. Setelah amalkan, baru sampaikan kepada orang. Ini belum dipahami, belum diamalkan, sibuk-sibuk sampaikan kepada orang. Bila orang tanya, lama-lama tak faham. Ulang lagi sekali, kita akan buka kewajipan menuntut ilmu. Ilmu wajib dipelajari. Kemudian dipahami. Setelah diamalkan. Setelah diamalkan, baru disampaikan kepada orang lain. Jangan nanti kita bercakap kita tak buat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kebijian Allah, anda bercakap tapi tak buat. Mak anda tengok pun nanti menyampah. Bercakap tapi tak buat. Jadi kita kena pelajari dulu, pahami, amalkan, buat. Sebab bila dipelajari, dipahami, diamalkan, jadi kuat. Dan Allah akan jaga. Kita akan lupa. Sebab kita mengamalkannya. Dan kita akan lagi kuat kalau kita menyampaikannya. Haram apabila mempelajari ilmu tidak menyampaikan kepada orang lain. Sebab kata mal'ilmu, mal'un. Menunjukkan ilmu itu dilaknat. Paling-paling kita sampaikan kepada keluarga kita kerana perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum narah. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi fahamilah persoalan ini supaya kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang mustaqim, siratul mustaqim. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Iya. Di Ondan Road? Masjid Taha tu bukan masjid ini kan? Masjid Kadiani kan? Tak boleh semain di situ. Itu bukan masjid Dirar. Itu bukan masjid Dirar, itu masjid Kadiani. Bukan masjid Dirar, itu masjid Kadiani. Kita tak boleh sembahyang kerana dia adalah firqah yang sesat. Firqah yang sesat. Kita katakan firqah yang sesat, kata Rasulullah, akan berpecah umatku kepada 73. 72 ke neraka dan satu yang selamat. Jadi di antaranya itulah firqah dikatakan Kadianiyah. Teruskan sahabat soalan kau ada. Ada 22 soalan. Ustaz, adakah benar satu sebab umat Islam tidak mau bersatu kerana berkeras dan tidak mau berbaik dan berlembut di antara satu sama lain dan suka membuat kebencian terhadap agama Islam? Banyak sebabnya. Di antaranya tidak tahu al-wala' dan al-bara'. Kalau ditanya, kebanyakan orang kita tak tahu al-wala' dan al-bara'. Secara ringkas, al-wala' cinta. Al-bara' berlepas tangan. Orang Islam, innamal mu'minuna ikhwa, orang Islam itu bersaudara. Bila bersaudara, kita kena wala' saudara kita. Cinta saudara kita. Kerana perintah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana mencintai diri sendiri. Yang kita berlepas dengan kesalahan orang Islam. Katakan orang Islam itu buat bid'ah, kita lepas diri bid'ahnya. Tapi orang tetap kita cintai. Kalau orang Islam itu mabuk, kita berlepas diri daripada kejahatan maksiat mabuk itu, berzina dan sebagainya. Tetapi individunya wajib kita cintai. Dengan perasaan cinta ini, kita tak akan berpecah. Lihat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah, jangan kamu pecah belah. Jadi insya-Allah di antara yang akan kita bincang nanti di daurah pada 29, di antaranya adalah al-wala dan al-bara. Bagaimana kita menjaga kesatuan jamaah Islam adalah dengan manhaj. Jadi di antara manhaj salaf memahami al-wala dan al-bara. Bagaimanapun kita berselisih, kita berbarak dengan perselisihan tu. Tetapi dengan individunya kita wajib mencintai supaya jangan berpisah. Katakan saya ada hal dengan saudara Munib, bertengkar sepasang nak rak, sampai nak bertumbuk. Kita hanya berbarak dengan pertelingan tu, tetapi dengan dirinya kita kena walak. Kita kena sayangi dia, kita kena cintai dia, sebab pertelingan ni adalah benda lain. Begitu juga kalau kita lihat di luar ni orang bid'ah. Kita berbarak dengan bid'ahnya, kita berlepas tangan dengan bid'ahnya, kita jangan masuk campur. Tetapi orang di luar, kita tetap sembahyang dengannya. Kalau jadi imam, tetap imam kita. Kalau jadi makmum, kita tetap berjamaah dalam satu saf. Dalam satu jamaah. Sebab kita kena berwalak dengan mereka. Tetapi kita berbarak, kita berlepas tangan dengan maksiat-maksiat mereka. Tapi bila ada maksiat, kita tinggalkan dia, bermakna kita jangan sampai 3 hari atau 7 hari kita tak tegur siapa. Kalau sampai 7 hari, ada mengatakan 3 hari ataupun 7 hari, kita tak bertegur siapa. Yang sebaik-baiknya dimulakan dengan salam. Kalau kita tak mulakan seperti itu, salah seorang kafir. Habis cerita. Sampai itu ukutan Allah dan Rasulnya kepada orang yang tidak mau bersatu. Jadi kita wajib bersatu satu dengan lain. Adapun kesilapan-kesilapannya, kesalahannya, kita berbarak daripada kesilapannya. Jadi al-wala dan al-barak kita akan jelaskan nanti dalam seminar pada 29 bulan. InsyaAllah. Teruskan sahabat. Jadi kenapa kita berpecah? Kerana kita tak tahu al-wala dan al-barak. Teruskan sahabat. Ustaz, bolehkah seorang Muslim bermain video game yang ada orang-orang dan binatang dalam permainan tersebut? Anda katakan, membuang masa itu hukumnya haram. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia dalam kerugian. Kenapa rugi? Membuang masa. Kalau itu boleh membawa kepada membuang masa, lebih baik kita membaca Al-Quran, membaca kitab, ataupun membuat benda yang manfaat. Main video game apa dapatnya? Oh, anda jadi pakar main. Pakar tu dapat apa? Kalau pakar baca Al-Quran, jadi imam kan sedar. Kalau pakar hukum, kita tak ada ustaz, kita tanya kepadanya kan bagus. Ini pakar main video game. Apa adanya? Akhirnya beli duit kerana melayani video-video seperti ini. Kadang-kadang bapak apa main? Bapak jadi-jadi. Kerana bapak tengok bapak aku buat. Apa lagi aku buat? Lebih-lebihlah. Tidak boleh sama sekali. Ya, yang di belakang budak-budak. Kadang-kadang saya tahu di belakang tu dia gasak teranggok-anggok di belakang tu orang muda. Dia datang kuliah maknya paksa tapi datang sini main video game. Tapi tak apalah, yang penting dia datang dulu. Kadang-kadang di belakang saya tengok budak-budak tu ada yang teranggok-anggok. Dia bukan main apa SMS tapi mungkin game. Ala kuliah jangan layan benda-benda macam ni kerana kita buang masa. Allahuakbar, teruskan. Ustaz, adakah majlis khatam Quran pada 27 Ramadan suatu sunnah Nabi? Tak ada majlis. Pernah Nabi mengatakan kita adakan majlis khatam Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat atau cara. Tak ada. Itu bid'ah. Itulah jawapan saya, senang. Teruskan soalan yang lain. Ustaz, tentang game tadi, kadang-kadang ada game yang berbentuk ilmu seperti perbuatan tempat dan yang daripada. Betul-betul ilmu Quran, baca Al-Quran dapat, betul-betul dapat ilmu. Ilmu apa yang tak dapat daripada game? Ha. Oh, ilmu perang. Kalau nak belajar ilmu perang, masuklah askar. Baru ilmu perang. Tak ada saya kebayangkan. Apa ada dalamnya? Pernah tak orang yang tidak main video game jadi hebat? Tak pernah. Tak pernah. Ya? Syok saja betul. Hebatnya di shock sendiri. Ini biasanya macam tu. Okey, teruskan. Lalaikan, betul. Ustaz, ada tak cara belajar bahasa Arab dalam jangka masa 3 bulan minimum untuk faham Al-Quran dan hadis sahih? Ada caranya. Saya, insyaAllah, kalau diizinkan oleh Allah SWT, saya akan usaha ke arah itu. Ya, kalau ada rezeki, insyaAllah, saya akan buat satu akademik untuk membantu sahabat-sahabat kita yang boleh katakan 90% tak tahu baca Al-Quran. Salaf tetapi tak tahu baca Al-Quran. Kalau dia ambil surah Al-Fatihah, baca tunjuk, dia hafal. Tetapi kalau tunjuk, tak tahu. Di mana Alhamdulillah, di mana Suratul Mustaqim, tak tahu dia. Tapi hafal. Ini bermakna dia bukan tahu membaca, dia boleh menghafal. Tapi tak tahu membaca. Ini satu yang perlu kita atasi. InsyaAllah. Ya? Doakan, mudah-mudahan saya berjaya. Ya. Teruskan. Ustaz, ada juga cara belajar dalam bahasa dalam 3 bulan, Ustaz? Ada. Bayangkanlah ya, orang yang pergi Mekah atau Madinah untuk masuk ke universiti, ada separuh tak tahu alif batah. Sampai orang mereka nak sebut ha, kahaknya keluar. Kata syekh tu ha, ha keluar dia juga ha. Sebab dia tak pernah sebut ha. Selain dia, selain mereka. Alif Bahtah tak tahu dia. Tapi dalam 3 bulan bercakap Arab saja. Sebab yang mengajar tu pakar. Makanya fasalu ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Cari pakarnya. Idza usida al-amr ila ghairi ahliha fantadiru sa'at. Apabila sesuatu diberikan kepada bukan pakarnya, tunggu kehancurannya. Yang hancur sekarang yang mengajar bukan pakarnya. Yang penting aku mengajar dapat duit. Ah, itu sekarang. Engkau pandai tak pandai kau punya pasal, tapi aku dapat duit penting. Ah, itu sekarang. Keikhlasan tidak ada. Ya, teruskan sahabat. Ustaz, jika kita hendak memanjangkan solat, bolehkah kita membaca surah berulang-ulang 2 atau 3 kali? Syukur. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Katakan kita nak panjangkan solat, yang hafal ayat ni, cuma ayat ni, ayat ni. Kita diulang, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tidak ada larangan. Teruskan. Ustaz, bolehkah kita memberi doa radhiyallahu anhu kepada orang-orang Islam selain sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW? Berjaga-jaga. Para salaf kita hanya memberikan kepada para sahabat. Sebab yang menggelarkan, memberi gelaran radhiyallahu anhum, pangkat radhiyallahu anhum adalah Allah SWT dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah. Ya. Wassabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Walladzina taba'um radhiyallahu anhum waradu anhum. Jadi, yang paling layak mendapat radhiyallahu anhum adalah para sahabat. Adapun diberikan kepada orang lain, biasanya rahimahullah. Rahimahullah itu yang diberikan kepada mereka. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk solat duha kira-kira jam berapa Ustaz? Syukran. Apa dia? Solat duha. Solat duha. Biasanya tombak Rasulullah SAW satu depa. Ya kan? Bila tombak didirikan, pantulan matahari memukul tempat tersebut, kan ada bayang. Bila bayang-bayang tu dirobohkan tombak, bayang-bayang melebihi tombak tadi, maka itu waktu duha. Dalam zaman Rasulullah SAW tak ada jam. Betul kan? Zaman Khalif tak ada jam. Jadi itu. Kalau sekarang dipikirkan antara pukul 9. InsyaAllah. Dan waktunya habis bila matahari tegak di atas kepala. Tak ada sembahyang duha lagi. Sembahyang duha bermula 2 rakaat dan tidak lebih daripada 8 rakaat. Itu saja. Okey, teruskan soalan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Berapa rakaat qabliyah ba'diyah pada setiap waktu solat? Ada kalanya kalau kita mampu buat 4. Tetapi kebiasaannya adalah 2. Seperti tadi sembahyang Jumaat. Kita boleh buat 4. 2 di masjid dan 2 di rumah. Ataupun tu, terus buat di rumah. Tapi tak lebih daripada 4. Teruskan insyaAllah. Ustaz, suami pesan isteri sebelum pergi mengaji, kemas rumah dulu. Namun kerana kemas isteri lewat ke ngaji, ustazah bilang dia lain kali tak payah kemas. Dan jika suami tak kasih pergi ngaji, keluar rumah aja. Jangan dengar pada suami. Apa pandangan Ustaz? Bukan macam itu caranya. Puan sudah mengajar, isteri berderhaka kepada suami. Bukan itu caranya. Nasihatkan saja. Nasihatkan bagaimana? Nasihatkan isteri itu supaya bersiap-siap lebih awal. Kalau memang suami tak suka, apa tujuan dia belajar? Kalau kita sekarang mencari keredaan ibu bapa dan keredaan Allah. Ridha Allah, ridha al-walidain. Betul kan? Bagi yang bersuami, mencari keredaan suami dan keredaan Allah. Anda mencari keredaan Allah, tapi tidak keredaan suami, juga anda gagal. Puan gagal. Jadi untuk mencari keredaan keduanya, kita belajar. Okey, kalau belajar, sampai bila pun, tidak menjadikan suami kita tak reda kepada kita, bermakna tak ada makna lah. Jadi kalau ustazah tadi sepatutnya mengatakan, ya, carilah keredaan suami, sebelum pergi kuliah, bersihkanlah rumah. Bersiap-siap lebih awal. Itu lebih baik daripada, tinggalkan. Itu dia, anda menganjak isteri itu memberontak. Tak boleh seperti itu. Bukan itu caranya. Nasihat, adinun nasihat. Nasihati supaya bersiap-siaplah. Ya? Katakan kuliah seminggu sekali. Dah tahu, katakan lepas maghrib nak ke tempat kuliah, sebelum maghrib siap-siaplah. Hari itu, kalau boleh siang-siang dah dikemas dan sebagainya. Ulang lagi sekali, kita yang laki-laki ni, semasa mak bapak kita hidup, kita mencari keridaan Allah dalam mencari keridaan mak bapak. Tapi bagi yang bersuami, tidak keridaan mak bapak lagi. Tapi keridaan bersuami, keridaan suami dan keridaan Allah. Kalau kita belajar untuk mencari keridaan Allah, jangan lupa, kena mencari keridaan suami juga. Mencari keridaan Allah tanpa keridaan suami, Allah tidak reda. Faham insyaAllah? Jadi kalau anda pergi belajar, suami anda tidak reda dengan akhlak-akhlak yang tak senonoh ni, apa arti akhlak tak senonoh? Suami tak bagi pergi juga, suami tak bagi memberontak dan sebagainya, ini menjadikan akhlak tidak sempurna. Khairun nas ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik manusia adalah yang akhlak mulia. Jadi kita ajak isteri kita berakhlak kepada suami, dan kita ajak anak-anak kita supaya berakhlak dengan suaminya. Kita tak boleh ajar dia yang tak senonoh. Jadi saya bukan nak memperkecekan ustazah tu, tapi saya katakan kepada ustazah tu, bukan itu nasihatnya. Bukan itu nasihatnya. Kalau dah nasihat seperti itu, ustazah mengatakan jamin boleh, setiap kali nak pergi dia pun tak tahu lah. Dia tak masak, tak itu, tak ni. Huru-hara rumah tangga nanti. Teruskan sahabat soalan. Ustaz, boleh tak kita gantung hadis-hadis sahih? Boleh tak kita jual frame-frame hadis sahih? Itu tidak boleh. Untuk apa digantung hadis-hadis sahih? Untuk jadi hiasan? Untuk apa digantung? Saya nak tanya. Kalau beli satu buku hadis mungkin RM20, beli frame tu sampai 100. Sedangkan satu hadis sahaja. Kalau hadis itu dimasukkan dalam frame, dalam bingkai, untuk hiasan, sama nilainya seperti seni. Hadis dan Quran adalah wahyu. Saya katakan wahyu kerana dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَهْيُ يُّهَىٰ. Nabi Muhammad SAW tidak bercakap ikut ahud hafsunya, kecuali yang dikatakan adalah wahyu. Yang dicakapkan wahyu. Wahyu adalah kalam Allah. Kalau kita katakan, bingkai-bingkai di rumah kita, kebanyakannya adalah seni. Yakni, penyeri rumah. Apakah Al-Quran dan Hadis penyeri rumah? Apakah Quran dan Hadis nilainya seni? Rendahnya akidah kita. Sehingga kita dapat memuliakan kalam Allah dan wahyu. Teruknya akidah kita sehingga menyamakan seni dengan kalam Allah. Kalam Allah bukan seni. Kalam Allah adalah dzalikal kitabu hudan lil muttaqin. Kalam Allah adalah kitab untuk memberi hidayah kepada orang yang takwa. Tetapi kalau dijadikan hiasan penyeri rumah, apa yang ada? Saya bertanya kepada bangla yang bawa frame ke rumah-rumah tu, berapa paling murah? Paling murah pun kadang-kadang RM40-50. Itu paling murah, tapi tengok tak cantik lah. RM40-50, anda beli kitab, di dalamnya berapa hadis ada? Berapa puluh hadis di dalamnya? Beli satu hadis, misalnya innamal a'malu binniyat. Tulisannya cantik, harganya sampai 100. Bukan nak dibaca. Sebab nak dibaca pun semua dah hafal. Tapi untuk hiasan, bermakna seni. Saya tidak mahu seni diambil daripada Quran. Sebab Quran bukan seni. Begitu juga separuh ustaz saya tak jadikan seni pelindung. Itu lagi bahaya. Sebab kalau dijadikan pelindung sama seperti tangkal, penangkal. Kata Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, tangkal itu tetap syirik walaupun daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran ditujukan untuk menunjuk hidayah kepada orang yang tak dapat hidayah. Bukan nak jadikan tangkal. Apa katanya kalau saya letak ayat Al-Quran ataupun hadis, setan tak masuk. Memang setan tak mau masuk. Sebab apa? Pengaruh setan ada di dalam. Apa pengaruh setan? Supaya kita sesat. Betul kan? Bukankah ketua setan Iblis mengatakan, bersumpah depan Allah, dengan Allah dia bercakap, depan Allah, la'aghwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, berilah aku panjang umur kerana aku ingin menyesatkan semua Bani Adam. Allah mengatakan, silakan, tetapi engkau tidak akan sesatkan orang yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Yang semua dia lakukan kerana Allah. Tadi, kalau ditaruh frame di dinding dan sebagainya, kerana Allah tak, kerana hawa nafsunya untuk sirikan rumahnya dengan seni. Untuk hawa nafsunya, untuk pelindung daripada benda seperti itu. Itu salah tu. Itu salah. Sampai hari kiamat, hukumnya haram. Ya? InsyaAllah. Ambil soalan seterusnya. Saya tadi nak sambung dengan kawin Jepang Nutri Ilmu. Minggu depan bawa buku ni. Sebab soalan-soalan yang banyak, kalau ditumpuk lama-lama makin banyak. Baik, saya habiskan pada hari ini insyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berdoa dalam sujud dan sujud lama terakhir dalam solat berjemaah? Kalau berjemaah, kalau jadi imam tidak boleh. Sebab makmum di belakang tidak semua yang berdaya untuk sujud lama. Tapi kalau dia sebagai makmum, silakan. Silakan. Ya? Teruskan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang wanita yang kaya rela menjadi isteri kedua kepada lelaki yang tidak mampu menampung dua isteri. Apakah jatuh matlamat lelaki itu sebagai ketua rumah tangga? Tidak. Kerana ada hadis yang berbunyi tunkihul mar'a li arba'atin. Dikahwini perempuan kerana empat perkara. Pertama, li jamaliha, kerana kecantikannya sebab kita lihat lahirnya. Kedua, li maliha, kerana hartanya. Ketiga, li nasabiha, kerana keturunannya. Dan keempat, li diniha. Hadisnya hadis Muslim. Dikahwini perempuan kerana empat perkara. Pertama, kerana cantiknya. Kedua, kerana uangnya. Ketiga, kerana keturunannya. Keempat, kerana agama. Tetapi kata Rasulullah, pilihlah yang beragama, taribat yadak. Pilihlah yang beragama, berjayalah kau. Tetapi kalau katakan seorang wanita rela menjadi isteri kedua atau ketiga atau keempat, dia seorang kaya, jangan terus diterima dulu. Dia tengok agamanya. Dan setelah agamanya bagus, setelah agamanya bagus, kita bincang dengan keluarga. Sebab di dalam hadis, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunatku. Siapa yang lari daripada sunatku bukan daripada golonganku. Dan dalam Al-Quran memang disuruh poligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kawinilah perempuan itu, perempuan-perempuan yang baik, 2, 3 dan 4. Tetapi kalau tidak boleh berlaku adil, maka 1. Okey, antara kahwin yang pertama, antara buat walimah besar-besaran. Dijemput orang sampai beribu. Yang kedua, antara buat macam mana? Oh, sembunyi-sembunyi. Itu tidak adil. Makanya isteri pertama kena tahu. Dan isteri pertama kena reda. Dia buat majlis seperti dia kahwin dulu. Baru adil. Begitu juga kalau tak sembunyi-sembunyi. Sampai bila tak nak sembunyi, kewajipan pergi Mekah, suami yang bawa. Macam mana? Isteri pertama bawa pergi Mekah. Terang-terangan naik kapal terbang. Satu bas atau ke airport. Isteri kedua sembunyi-sembunyi. Boleh sembunyi? Pergi Mekah tak boleh sembunyi. Jadi macam mana? Jadi fikirkan. Walaupun isteri yang kedua atau berbakal, isteri yang kedua kaya, rela, antara tanya kepada isteri yang pertama dulu. Bukan bermakna minta izin kepada isteri yang pertama. Sebab kalau isteri pertama tidak setuju, peperangan akan berlaku. Makanya kata Piram dia apa? Periuk belanga terbang melayang-layang. Walaupun zamannya bukan periuk belanga terbang melayang-layang, subhanallah, kasih sayang akan melayang. Jadi kalau nak bermadu, ada cara yang diajarkan oleh Islam. Dan kita pada bulan 4 nanti, ada ramai meminta supaya diulang. Selamatkanlah diri, selamatkan rumah tangga anda melalui titian sunnah. Tapi saya akan buat satu bekan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga sakinah. Ya, lebih kurang macam itulah. Bagaimana mendirikan rumah tangga sakinah. Itu yang pada bulan 4. Sebab bila diorang minta, kalau boleh bulan 6. Bulan 6 kita akan pergi umrah. Jadi lebih baik kita bulan 4 insyaAllah. Ya, bulan April kita akan buat daurah yang kedua. Daurah yang akan berlaku, yang akan kita adakan adalah pada 29. Tempoh hari ada orang ugut. Katanya jangan pergi kerana ustaz tak ada tauliah. Nanti kita tangkap polis. Ha, itu budak-budak punya apa? Kepala budak-budak punya tak betul. Tapi bukan budak-budak, bapa budak. Ini permit polis. Lihat. Jadi polis sudah luluskan kita punya. Sebenarnya, saya Singaporean tak payah permit. Tetapi entah macam mana, mereka kacau pula ada permit. Kemudian tempatnya. Jamiah sudah beri tempat dan memberi keizinan dan kita sewa di Jamiah. Ini suratnya. Tapi biar sahabat-sahabat tengok. Ya, ini surat daripada Jamiah. Jadi kita tidak ada masalah lagi untuk meneruskan daurah kita pada 29 kerana kita ada surat daripada polis, permit dan keizinan daripada jamiah. Jadi persoalan tadi, boleh tak dia nak kahwini perempuan tadi? Silakan. Macam mana? Ya. Ya? Bukan. Ya. Jadi kahwinilah. Tetapi dengan syarat kita berpakat dengan isteri yang pertama. Teruskan soalan yang seterusnya, sahabat. Bismillah. Ustaz, saya berumur 18 tahun dan sedang menunggu khidmat negara. Saya hendak berkahwin sebelum saya masuk khidmat negara. Apa cadangan baik, Ustaz? Ya, kalau mampu, kahwinlah. Kalau tidak mampu, menyusahkan orang tua nanti dulu. Anda tidak mampu. Bila kahwin, orang tua tanggung. Jangan. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, suami itu bertanggungjawab atas isterinya, bukan mak bapaknya. Kalau anda masih ditanggungan bapak-bapak, tidak boleh. Kalau boleh, berdikari lah. Kau berdikari, silakan. Bagus. Kahwin muda tu bagus. InsyaAllah. Ya. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Hal-hal apa yang menyebabkan amal itu menjadi bid'ah? Bila tak ada dalil, tak ada dalil bid'ah, mudah kan? Tak ada dalil bid'ah. Anda buat kerja, tak ada dalil, itu saja. Ada lagi? Yang ni tak ada dalil, tak ada ilmu. Itu saja jawapan senang. Kenapa bid'ah tak ada dalil? Makanya Allah mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Supaya engkau katakan benar, bukan bid'ah, bawa dalilnya. Tak ada dalil bid'ah. Habis cerita. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah seorang suami memaki hamun dengan mengatakan anak haram kepada isterinya gara-gara tidak dapat menolong angkat barang yang menolong angkat barang suaminya? Subhanallah. Dalam hadis Bukhari, sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun. Hadis Bukhari, memaki hamun orang Islam, tak kira laki-laki perempuan, itu fasik. Fasik adalah dosa besar. Pezina tu fasik, peminum arak tu fasik, pemain judi tu fasik, pemakan riba fasik, pemaki hamun orang Islam juga fasik. Hadis Bukhari, sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun. Maki hamun siapa saja orang Islam itu fasik, perbuatan dosa besar dan mempunyai kapi. Itu jawapan saya. Mudah kan? Okey, teruskan soalan. Kerana soalannya banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tepu hari saya dan anak saya yang sudah baligh telah berjemaah di masjid. Selepas iqamah, saya dan anak saya ke saf paling hadapan berdekatan dengan imam. Lalu imam tersebut menyuruh anak saya ke tepi untuk memberi ruang kepada yang tua. Bagaimana pendapat Ustaz? Barakallahu fiik. Di dalam hadis memang anak kecil yang tidak tahu peraturan solat itu di belakang sekali untuk cover antara lelaki dengan perempuan. Kenapa? Yang paling elok bagi wanita, yang paling afdal adalah yang paling belakang. Tetapi yang paling elok dan paling afdal bagi lelaki yang paling depan. Supaya dapat cover di antara lelaki dengan perempuan, maka anak-anak yang dah tahu peraturan solat itu di depan. Orang kita beralasan walaupun tahu solat, biasanya anak kecil kita belum sunat. Kalau belum sunat dalam khasyafahnya, katanya ada najis, maka sembahyang tak sah, membatalkan di belakang. Itu teori, itu pendapat, itu ra'i orang-orang yang batil. Bukan macam ya. Kalau budak itu sudah tahu peraturan solat, dia silakan ke depan. Ya kan? Daripada ke belakang, dia bercampur dengan budak-budak yang tak tahu peraturan solat, nanti dia main atau diganggu. Sebab anak saya dulu, masa umur 11 atau 10 tahun, dua ditanya oleh imam. Pergi belakang, dia tak nak. Dia tanya sunat belum? Saya ajak anak saya dah sunat. Dia cakap, jangan tipu. Ada cakap senang, buka tunjukkan. Lama-lama dipaksa juga, dia pergi belakang. Kata anak saya goyang-goyang jari, budak-budak tepi ejek, main-main. Dia pegang-pegang dan sebagainya. Diganggu. Jadi anak kita tak mahu main diganggu, sebab dia dah tahu peraturan solat. Imam jangan kacau. Imam jangan kacau. Jadi kalau budak tu nak di depan, kita tak boleh halau. Dan anak dia dah baligh Ustaz. Lagi pun dah baligh. Subhanallah, imam itu bodoh. Imam itu bodoh. Akil baligh ada hak untuk paling depan sekali walaupun dia budak. Istilah akil, berakal, baligh itu sudah ada hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Dia perlu menjaga lima perkara ni. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kena faham ni. Dia diwajibkan supaya wajib yang lima waktu tu. Dan dia diwajibkan supaya ke depan. Kerana keafdalan solat adalah yang paling depan. Jadi kalau imam suruh ke belakang, imam tu bodoh. Minta maaf, boleh gunakan istilah ni? Boleh? Nanti jangan SMS Ustaz, ini kalimah tak bagus. Okey, tak gunakan kalimah bodoh, kalimah apa? Jahil sama juga. Jahil bahasa Arab. Bodoh bahasa Melayu. Salah saya terjemahkan. Okey, teruskan soalan. Salam Ustaz. Keluarga saya suka pada kenduri. Malah selalu abang ipar saya akan membaca doa. Bolehkah saya datang tapi hati saya tak setuju dengan perbuatan mereka? Kalau kita lihat dalam kampus dewan, kenduri iaitu mengadakan jamuan perjamuan. Okey, kalau jamuan tu, jamuan makan silakan. Sebab orang Islam digalakkan supaya buat jamuan makan. Fa'idu'amu ta'am. Banyakkanlah beri makanan. Kalau yang miskin, kita sedekah. Kalau yang kaya, kita hibah. Tetapi dalam jamuan, dalam kenduri itu janganlah buat bid'ah. Seperti mesti baca Quran dulu. Mesti tahlil dulu. Baca Quran dihadiahkan kepada orang mati. Baca tahlil dan sebagainya. Itu bid'ah. Membaca doa tak salah. Katakan, saya panggil sahabat kita untuk makan di rumah. Tiba-tiba ada seorang ahli itu minta doa. Silakan. Sebab doa disuruh. Doa. Katakan, berkatilah majlis ini. Bilah kami keberkatan rezeki yang murah dan sebagainya. Silakan tak masalah. Tetapi bila kenduri orang kita mesti pertama mesti ada yasinan. Mesti ada tahlilan. Mesti ada itu dan ini. Itu yang tidak boleh. Apakah kita boleh datang? La'anallahu man awa muhdisan. La'anallah man awa muhdisan. Allah la'anat orang yang bekerjasama dengan pembuat bid'ah. Takuti itu saja. Itu hadis Bukhari. Allah melaknat orang yang bekerjasama sama ataupun Allah melaknat orang yang menghidupkan bid'ah. Kalau itu boleh membawa menghidupkan bid'ah dan bekerjasama, lebih baik kita tinggalkan. Okey, teruskan. Masih ada waktu lagi. Ustaz, jika kita masuk lift, ada bau wangi dari orang lain yang gunakan lift itu, apakah dikira berzina? Tidak. Itu nasib anda. Dapat wangi-wangian. Ya, daripada Amoy ke, daripada Minah ke, tak kisah. Teruskan. Ustaz, bolehkah Ustaz tulis buku tentang hijab? Terangkan juga tentang baju renang lelaki dan perempuan yang halal, insyaAllah. Saya sudah menulis tapi belum diterbitkan. Kerana saya nak buat kajian lagi. Kerana banyak nanti kontroversi yang tak habis-habis kita layan nanti di mana? Di internet di antaranya. Okey, teruskan dulu. Saya sedang menulis. Salam Ustaz. Saya tak bersalaman dengan menantu-menantu lelaki kakak saya. Tapi adik-beradik yang lain tetap melakukannya. Salah ke perbuatan saya itu? Menantu? Itu anak kita, anak menantu, betul kan? Tetapi kalau ipar, itu tidak boleh. Mentang-mentang maknya boleh salam dengan kakak iparnya, takkan adik iparnya dan abang iparnya nak salam sama? Tak boleh. Sebab itu bukan mahramnya. Kalau abangnya meninggal, dia boleh kahwin dengan kakak iparnya. Betul kan? Kalau adiknya meninggal, bagaimana dia boleh kahwin dengan adik iparnya? Haram, tidak boleh bersalaman. Dengan ipar, tidak boleh. Begitu juga dengan sepupu. Ya? Jadi tidak boleh. Jadi kalau dia bersalam dengan mak kita, memang dia menantunya. Tapi dengan kita boleh. Tak boleh sama sekali. Ya? Jangan bersalaman. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selalunya Rasulullah mengerjakan solat wajib di masjid dan mengerjakan ibadah sunnah seperti kiblatain dan badatain di rumah. Ya. Yeah. Sedangkan saya bekerja dan harus kembali bekerja. Bolehkah saya teruskan solat kiblatain dan badatain di masjid? Boleh yeah. Ustaz jelaskan? Ya. Yeah. Lakukan di masjid. Saya katakan kebanyakan orang waktu zuhur, waktu asar dia tak sempat nak balik. Maka teruskan di masjid. Qabliyah dan Ba'diyah. InsyaAllah teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada seorang anak lelaki sudah berkahwin. Saya tidak tahan dengan kelakuan menantu saya yang tidak mendengar cakap saya. Heranya anak saya juga berpihak kepada istrinya sehingga saya dan anak tidak bertegur sapa. Bagaimana Ustaz ada cara atau doa supaya anak dan menantu menjadi baik? Doa terus berdoa. Usahakan supaya menantu ini dapat nasihat. Adinun nasihat. Kalau kita tak dapat menasihati, kita usahakan orang lain yang mungkin dia segan boleh menasihatinya. Tidak salah kalau kita bercerita kepada bapa budak ni. Katakan menantu kita teruk sangat perangainya. Kalau dengan melalui bapa dia, bapa budak ni, dia boleh menerima nasihat, gunakan bapa dia. Tetapi kalau bapaknya kadang-kadang 2x5 sama dengan dia, lebih baik anda nasihatkan sendiri. Dan doa terus berdoa. Sebab la yarudul qadar illa bidoa. Tidak akan berubah qada dan qadar kecuali dengan doa. Jadi dengan doa ni, kita dengan kesungguhan, kita ikhlas, penuhi syarat berdoa, Allah akan penuhi kehendak kita. Sebab dalam hadis, dalam Al-Quran yang jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya ataupun meminta kepada-Ku, maka Aku dekat dan Aku perkenankan permintaannya. Allahu Samad, Allah tempat meminta. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila minta pertolongan, minta kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Jangan perantara-perantara. Kalau nak perantara, perantaraan orang hidup. Katakan kita minta kepada sahabat kita. Saudara Nasir, Nasir doakanlah supaya keluarga kami jadi keluarga sakinah. Itu boleh sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Nasir akan rasakan bahawa saya percaya dengan dia. Jadi, bila ada perasaan seperti itu, kita jadi akrab. Tahu akrab? Kita jadi mesra. Makanya disunahkan supaya meminta kepada sahabat-sahabat kita supaya mendoakan kita. Kita tak akan meminta dia mendoakan kita kecuali kita yakin bahawa dia akrab, dia baik dengan kita. Jadi itu boleh. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita niat menjadi imam kepada anak yang belum baligh atau niat sembahyang sendiri? Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau boleh kita berjamaah kan? Kalau tak sempat di masjid, kalau boleh paling-paling dengan isteri kita. Hidupkanlah jamaah walaupun di rumah insya-Allah. Ataupun dengan mak bapak kita. InsyaAllah. Itu ada keberkatannya. Besar keberkatannya. Kalau tak sempat ataupun tak mampu untuk ke masjid. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang Ustaz memberitahu seorang wanita dalam haid tidak dibenarkan memandikan jenazah kerana dikhawatiri tercemar untuk menghadap Allah. Minta penjelasan Ustaz. Alah ini karut marut. Apa kena mengena haid dia dengan orang mandi? Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha ambil apa? Ambil sejadah kecil. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku sedang haid. Apa kata Rasulullah? Haidmu di tanganmu. Faham maksud saya? Hadis Muslim itu tadi kan? Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, ambillah sejadah di dalam masjid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya haid. Apa kata Rasulullah? Apakah haidmu di tanganmu? Head kamu di faraj kamu, adanya ambil. Sekarang, apa kena mengena tangan yang mencuci dengan head yang ada di farajnya? Dengan orang yang kita mandikan, tak ada kena mengena. Memegang Al-Quran, dalam head boleh. Membaca Al-Quran, dalam head boleh. Apa kena mengena? Apakah Al-Quran dengan orang mati lebih mulia sehingga kita tak boleh sentuh? Allahu Akbar, yang penting kalau perempuan, mandikan perempuan. Head tak head, bukan urusan orang mati. Subhanallah, ini ustaz apa ni? Ustazah apa yang buat fatwa yang bukan-bukan seperti ini? Akhir. Ya, teruskan. Maaf Ustaz, habis. Saya tanya pasal frame hadis kerana ustaz cakap ayat Quran tidak boleh dipamerkan. Jadi nak tanya larangannya. Allahu'alam. Kerana dua-dua wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kedua-duanya wahyu. Quran pun wahyu, hadis pun wahyu. Bila wahyu, kita katakan kalamullah. Jadi kita tidak boleh mempamerkan, ditakuti kalamullah itu senilai dengan seni. Sedangkan kalamullah itu adalah satu nilai yang hanya Allah SWT saja tahu nilai yang sebenar. Ya? Jadi kalau kita mempunyai akidah, kita sayangi akidah kita, maka kita taati. Laukana, ya, sami'na wa ta'na. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau memamerkan Al-Quran atau hadis itu bagus, tentulah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah melakukannya. Ya, memamerkan Al-Quran di tiang-tiang masjid, di dalam masjid, di kerambu Kaabah, itu dalam pemerintahan setelah tidak adanya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Barulah mereka melakukan terikut-ikut dengan masjid ataupun kanisah. Gereja-gereja yang ada di Eropah. Sebab gereja dihiasi dengan macam-macam gambar dan sebagainya, maka orang Islam kononnya gambar tidak boleh, maka dihiasi dengan ayat Quran. Dan sampai sekarang, terutama dalam pemerintahan Uthmaniyah, ya, mereka mengambil ayat Quran menghiasi masjid-masjid yang ada. Itu hukumnya haram, tidak boleh, ya. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam salat fardu, dia duduk atas kursi, dia sakit tak boleh sujud. Saya dari makmum, apakah adakah pakai kursi juga Ustaz? Tidak. Kalau pakai kursi, apa kursi nak masuk? Ya. Kalau boleh, yang seperti ini jangan dijadikan imam. Kalau boleh, yang sakit seperti ini, jangan dijadikan imam. Rasulullah SAW, bila sakit, siapa suruh jadi imam? Abu Bakar. Janganlah mentang-mentang dia imam. Wah, dia suka-suka. Jangan. Kalau anda dah tak boleh berdiri, suruh orang lain jadi imam. Kalau tidak, kalau semua nak bawa kursi, macam mana, Syekh? Allahu Akbar. Pun dengan kursi, nanti masjid. Sama seperti gereja nanti. Jadi jangan jadi imam kalau anda tak sanggup berdiri dan sebagainya. Teruskan sahabat. Jadi dia sandarkan pada Tuhan Islam. Imam utama berdiri. Itu tidak boleh. Imam yang sudah dijantik itu imam yang sempurna. Orang yang tak boleh berdiri, itu tak boleh jadikan imam. Kecuali kalau memang dia sembahyang tiba-tiba, dia tak boleh berdiri, dia duduk, itu lain. Ya, teruskan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya bertanya lah, sembahyang fardu zuhur empat rakaat yang mana dibaca surah pertama, kedua dan surah yang seterusnya nak sambungkan Itu boleh dilakukan sekali-sekali. Kita baca sifat solat Nabi oleh Albani. Rasulullah SAW pernah membaca waktu sembahyang, zuhur dan asar jahra. Rekat pertama ada surah. Kedua ada surah. Ketiga ada surah. Keempat ada surah. Tapi bukan terus-terusan. Boleh. Anda baca sifat solat Nabi oleh Albani? Ada. Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Katakan, Saudara Ja'far jadi imam di rumah. Anak-anak tak baca, tak pandai membaca. Rekat pertama kita baca surah. Kedua baca surah. Ketiga baca surah. Keempat baca surah dengan jahra. Itu boleh. Dengan jahra. Tetapi kalau terus-terusan boleh? Tidak boleh. Sekali-sekali boleh. Sebab itu ada dalilnya sebagaimana ditulis oleh Al-Bani dalam kitabnya sifat solat Nabi yang sepatutnya setiap orang ada sifat solat Nabi itu. InsyaAllah. Teruskan kalau ada soalan. Ya. Ya, teruskan sahabat. Ustaz, saya ada tanyakan soalan tentang anak saya yang dah berkahwin tadi. Tapi suara Ustaz tak dengar, Ustaz. Oh. Saya cakap saya dah rakam. Ya. Gini ya sahabat, saya akan agendakan daurah pada bulan 4 tentang mendirikan rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah bukan bermakna kita suami isteri saja. Siapa yang terlibat dengan keluarga kita? Menantu kita, anak kita, cucu kita, itu adalah keluarga kita. Jadi kalau dikatakan keluarga sakinah, siapa saja yang berkaitan dengan kita. Saya katakan ada 14 anak misalnya. Kemudian kahwin semua. Semua menantu saya ada keluarga saya. Saya nak wujudkan keluarga sakinah bukan dengan menantu pertama kedua. Semua menantu. Ya kan? Begitu juga cucu. Jadi sakinah yang berkaitan dengan diri saya. Yang ada dalam daging dengan saya. Saya nak dirikan bagaimana cara sakinah. Itu kembali kepada Quran Hadis. Memang kita tak dapat mewujudkan keseluruhannya. Tapi kita usah. Niat kita Allah beri. Kalau tak di apa tercapai, tetapi niat kita sudah diberi pahala insya-Allah. Jadi untuk menantu tadi, saya katakan bahawa berdoalah kepada Allah. Sebab la yaridul qadar illa bidoa. Tidak akan berubah qadar kecuali dengan doa. Banyak berdoa, kemudian nasihati. Kalau anda tak dapat menasihati, mungkin bapak dia boleh menasihati. Apa salahnya kita katakan dengan baik-baik dengan bapak dia, sebab bapak dia nasihati dia. Tetapi kalau bapaknya 2x5 macam dia lebih teruk mungkin, macam mana nak minta nasihat kepada bapak dia? Jadi kita minta nasihat kepada orang yang mungkin disegani. Mungkin kalau dia ada ustaz, panggil ustaznya. Beri sedikit ustaz tu, bukan rasuah ya, beri sedikit oleh-oleh. Kemudian minta ustaz, ustaz boleh bantu saya, menantu saya ni dia segan ustaz, nasihatkan dia. Itu lebih baik daripada kita menasihati, kemudian dia melawan. Hati kita sakit, lama-lama jadi musuh. Itu tidak elok. Lebih baik kita cari orang yang disegani supaya menasihati dia. Itu lebih baik. Ya? Itu nasihat saya. Saya rasa sampai di situ. Ini Ustaz. Terakhir. Mereka mengucapkan terima kasih. Dan berdoa mudah-mudahan Akademi Al-Quran Ustaz diberi sambutan yang banyak dan tidak terhingga. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doakanlah. Tapi bukan waktu terdekat. Kerana kita memerlukan modal yang besar. Alhamdulillah saya sudah beli tanah. Sebidang tanah, saya nasihatkan kepada sahabat-sahabat supaya banyak membaca Al-Quran. Tetapi bagaimana nak baca Al-Quran Ustaz? Saya tak tahu baca Al-Quran, macam mana saya baca Al-Quran. Jadi macam mana saya katakan nak buat akademik di Singapura, nak sewa tempat dan sebagainya, tidak ada. Jadi saya akan usahakan secepat mungkin, insyaAllah. Dan di situ, kalau tercapai, kami akan tumpukan kepada siapa yang tak tahu baca Al-Quran. Dan saya sudah bincang dengan Radio Hang dan beberapa sahabat di situ. Mereka ada apa cara untuk orang yang tak tahu baca Al-Quran, dikatakan seminggu boleh baca Al-Quran. Kalau 3 bulan, boleh membaca dengan lancar. Itu jaminan mereka. Sebab mereka sudah buat di mana? Di Indonesia. Bapak di sini, kita ambil guru tu ke sini. Ya, tapi saya akan buat mungkin di Malaysia, bukan di Singapura. Ya, akademik yang akan membantu sahabat-sahabat yang tak tahu baca Al-Quran. Baca Al-Quran saja dulu. Masalah akidah, masalah ini bukan di situ. Baca Al-Quran saja, insyaAllah. Wallahualam, doakan kami supaya kami berjaya. Dan saya sudahi, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.